ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، rahimani wa rahmatullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat-nikmat-Nya, terutama nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat hidayah sunnah merupakan nikmat terbesar yang diraih oleh seorang hamba, sekaligus sebagai tanda dan bukti bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kebaikan yang besar secara mutlak kepada hambanya tersebut. Namun hidayah sunnah tidak akan didapati oleh seorang muslim sehingga ia betul-betul memiliki kekuatan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan dalam memahaminya adalah sesuai dengan pemahaman sahabat ridwanullahi alaihim jami'ah. Ini membedakan antara Ahlus Sunnah dan Al-Bid'ah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dan juga sebelumnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Usul Sunnah. Ia mengatakan yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah adalah kekuatannya dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalam memahami keduanya dengan pemahaman sahabat. Tidak mesti Ahlus Sunnah harus seorang ulama, seorang ustaz, seorang yang mengerti, menguasai ilmu hadis. Bahkan ayuhal ikhwah, seorang yang awam sekalipun, seorang yang tidak mengerti agama, bahkan tidak bisa baca Al-Quran pun, kalau memiliki kekuatan untuk siap mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman sahabat, maka dia adalah ahli sunnah. seorang yang merupakan tokoh agama, bergelar, memiliki gelar yang banyak dalam bidang ilmu agama, berdakwah kemana-mana, tetapi tidak punya kekuatan untuk beritibar pada Al-Quran sesuai dengan pemahaman sahabat, maka dia bukan ahli sunnah. Ini bedanya antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Mudah-mudahan kita semua dengan keterbatasan ilmu kita, dengan sedikitnya amal kita, namun kita memiliki kekuatan itu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, yang mungkin lebih hebat ilmunya daripada kita, yang mungkin lebih banyak amal daripada kita. Tapi ayo dikulikan, kekuatan itu tidaklah ada pada seorang muslim melainkan dengan taufik, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo dikulikan, insyaAllah ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas dan mengkaji kitab atau buku sahabat kami Ustaz Ahmad Halimah rahimahullah ta'ala. Beliau adalah sahabat kami, teman kami sewaktu kami masih belajar di Madinah. Beliau adalah orang yang kita kenal, seorang yang tekun dan menuntut ilmu, dekat dengan ulama, seorang yang berakhlak baik, dan seorang yang suka humor, orang yang suka bercanda di antara kita. Oleh karenanya beliau tidak pernah memiliki cacat di mata kita. Beliau adalah orang yang terkenal baik di mata kita semua, karena beliau adalah orang yang betul-betul tawadhu, tidak pernah menonjolkan dirinya. Bahkan terakhir ketika saya bertemu dengan beliau, yaitu di Mojokerto, beliau duduk di samping saya. Beliau itu kalau nulis gak pernah menunjukkan kepada kita. Beliau nulis buku itu gak pernah menunjukkan bahwa dia seorang penulis. Beliau nulis kalau Syekh Mbak ngomong gitu ya, sedang mengisi, dia sambil mengisi kosongan dia nulis gitu. Saya nulis sebelum beliau, saya bilang ngapain antum, lagi ngapain Armen? Enggak, lagi iseng nyatet. Padahal beliau sedang nulis buku. Tawadhu'nya beliau rahimahullah ta'ala. Beliau dakwah kemana-mana ya. Itu sampai saya bilang, masya Allah sudah jadi dai besar, masya Allah ini sudah dakwah kemana-mana ini. Enggak, saya ini adalah dai yang dibesar-besarkan. Masya Allah, bahasnya tawadhu' sekali, sangat tawadhu' ya. Beliau juga adalah orang yang tidak sombong, mudah untuk dinasihati. Karena terakhir saya dengar beliau dipanggil oleh Ustaz Hakim untuk diberikan arahan, nasihat, beliau terima. Dan kita butuh dai yang seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya dan rahmati beliau. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga insyaallah. Ayo ikhwatul kiram, muttaqani Allah wa iyyakum. Ustaz ayuh ikhwah al-kiram rahimani wa rahimakumullah, pada karya ilmiahnya ini beliau rahimahullah ta'ala bukan ingin menjelaskan tentang cara puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dalam bukunya Bertudilah Ramadan bukan dalam rangka menerangkan tentang ibadah-ibadah yang perlu dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Tapi beliau hanya mengajak kepada kita semua memetik hikmah-hikmah yang ada dari bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan. Ya. Beliau juga mengajak kepada kita semua agar bagaimana kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan sebulan penuh dengan baik, dengan penuh penghayatan, khusyuan, ya, dengan penuh penghayatan, khusyuan, dan juga menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana untuk berlatih menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Beliau juga menjelaskan bahwa bulan Ramadan, kebaikan kita, kesalehan kita adalah acuan kita untuk menjadi saleh, menjadi taat, menjadi baik di bulan lainnya selain bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan penentu yang menentukan istiqomah kita sepanjang hidup kita. Berhasilkah kita menjadikan diri kita menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang taat pada Ramadan? Kalau kita berhasil, maka insya Allah Ta'ala kita akan terus mampu menjadi orang yang taat, menjadi orang yang istiqomah sepanjang hidup kita, ya, dan tidak hanya saleh dan taat di bulan Ramadan saja. Beliau juga menjelaskan di sini dalam mukadimahnya, beliau katakan dalam mukadimahnya halaman 7 mukadimahnya, ya, halaman ini bukan halaman yang tapi intinya mukadimah, beliau mengatakan dalam buku kecil ini penulis mencoba menguraikan benang-benang hikmah dan menempatkan guratan-guratan iman dalam bentuk tulisan yang semuanya diambil dari ramuan Al-Quran dan Sunnah dan dicampur dengan sedikit pengalaman hidup para salafus saleh. Artinya beliau memberikan contoh-contohnya bagaimana salaf, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan ulama lainnya ketika mengamalkan dan mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini, ya, isi pokok dari buku ini. Jadi menjelaskan hikmah-hikmahnya. Baik. Pertama, beliau pada halaman pertama menyebutkan keutamaan Ramadan. Pada halaman pertama beliau menyebutkan fadlu Ramadan, yaitu keutamaan Ramadan. Tentang keutamaan Ramadan, beliau membawakan hadis-hadis, dalil-dalil dari hadis, dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa beliau membawakan dari hadis dan tidak membawakan dari Al-Quran? Karena penjelasan tentang keutamaan Ramadan yang dijelaskan secara rinci hanya terdapat pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ayat Al-Quran hanya menjelaskan tentang hukum puasa Ramadan dan juga menjelaskan tentang tujuan diwajibkannya Ramadan. Dan juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana kita dalam mengamalkan Ramadan, apa asasnya, apa dasarnya kita mengamalkan ibadah siang. Tapi keutamaan Ramadan hanya dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya beliau di sini menjelaskan tentang keutamaan Ramadan hanya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pertama menyebutkan atau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur yang sering kita dengar, ya, itu bunyi idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nirar wa sufidat asy-syayatin. Jika telah tiba Ramadan, maka dibukalah pintu surga, ditutup pintu neraka, dan syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih. Apa yang beliau bawakan adalah hadisnya adalah sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian juga beliau menjelaskan ya, sedikit dari atau menjelaskan hadis, jelaskan sedikit hadis Rasulullah SAW tersebut dengan mengatakan dibukanya pintu surga karena banyaknya amal ibadah pada waktu itu sebagai pendorong bagi yang beramal. Ya, dikunci pintu neraka, ini ada kesalahan, bukan pintu surga. Dikunci pintu neraka karena sedikitnya maksiat yang dilakukan, yaitu oleh manusia. Dan dibelenggu syaitan sehingga mereka tidak leluasa sebagaimana leluasanya mereka pada bulan lainnya. Ma'asyar muslimin, apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, beliau adalah mengutip penjelasan para ulama terhadap hadis Rasulullah SAW tersebut. Penjelasan hadis tersebut ternyata dijelaskan oleh Imam Qadhi'iyah rahimahullahu ta'ala sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, di mana Qadhi'iyah mengatakan apa dimaksud dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan. Berkata Qadhi'iyah juga di hadis Fathul Bari pada jilid 4 halaman 114, "Idza jaa Ramadan qala yahtamil annahu 'ala zahirihi wa haqiqatihi wa anna dhalika kulluhu 'alamatun lil malaa'ikati bi duhuli asy-syahr wa ta'dhim hurmati wa liman asy-syayatin min ahli al-mu'minin wa yahtami an yakuna isharatu ay yakuna isharatan ila kathrati as-sawab ila kathrati as-sawab wal 'afw wa in wa anna asy-syayatin yaqilu ighwa'uhum fa yasiruna kal musaffalin." وَيَأْيُ هَذَا إِحْتِمَالُ ثَانِ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الشِّهَابِ عَنِ أَنَّ الشِّهَابَ عَنْ عِنْدَ مُسْلِمٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَتْحُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ عِبَارَةً عَمَّا يَفْتَحُهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ وَذَلِكَ أَسْبَابٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَغَلْقِ أَبْوَابِ النَّارِ وَغَلْقُ أَبْوَابِ النَّارِ عِبَارَةٌ عَنْ صَرْفِ الْهِمَمِ عَنِ الْمَعَاصِي الْآئِلَةِ بِأَصْحَابِهِ إِلَى النَّارِ وتخفيض الشياطين عبارة عن تعذيبهم عن الإغواء وتزييم الشهوات. قال الزيد منير والأول أوجه ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. Berkata Rabi'ya, jadi maksud dengan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka serta dibelenggunya syaitan, kemungkinan maksudnya yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah bahwa itu adalah hakikat, realita. Jadi betul-betul pintu surga ditutup, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan betul-betul syaitan itu dilindungi, yaitu sesuai dengan pernyataan Nabi alaihi wasallam. Memang itu benar. Ini kemungkinan yang pertama. Mengapa demikian ya Rasulullah? Mengapa Allah azza wa jalla begitu menghormati Ramadan dengan dibuka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dibelenggu syaitan? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat mengagungkan bulan Ramadan dan menetapkan bahwa kehormatan Ramadan adalah sangat besar. Dan juga Allah Azza wa Jalla dalam rangka menghormati Ramadan sehingga Allah Ta'ala tidak mengizinkan syaitan untuk mengganggu orang-orang beriman. Ini kemungkinan yang pertama sesuai dengan kenyataannya. Betul-betul pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu syaitan dibelenggu. Kemungkinan ketiga yang maksud adalah dibukanya pintu surga, ditutupnya neraka, ditutupnya syaitan. Yang maksud adalah di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada hambanya untuk melaksanakan ketaatan, diungkapkan dengan dibukanya pintu surga. Sedangkan maksud dari pintu ditutupnya pintu neraka maksudnya adalah di mana semangat kaum muslimin untuk berbuat maksiat itu dilemahkan oleh Allah. Jadi semangat ibadah diperkuat, semangat maksiat dilemahkan oleh Allah. Ibarat ansar lihimam, di mana orang itu bermaksiat tidak semangat. Allah Azza wa Jalla buat manusia seperti itu, kaum muslimin seperti itu. Mereka lebih bersemangat melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, dibuat oleh Allah di Ramadan, kaum muslimin tidak semangat untuk bermaksiat. Sedangkan dimaksud dengan dibelenggu syaitan, di mana Allah lemahkan syaitan untuk menyesatkan manusia. Berbeda halnya di bulan lainnya, di mana mereka begitu luar tak menyesatkan alam itu ada. Begitu luasnya mereka. Tetapi di Ramadan, khusus di Ramadan, Allah Ta'ala melemahkan syaitan untuk menyesatkan manusia, dan juga Allah lemahkan mereka untuk mengkhianati segala fitnah-fitnah, termasuk di antaranya fitnah syahwat. Namun ayuh ikhwah, Ibnu Hajar Allah Ta'ala merajihkan, menguatkan bahwa tidak perlu kita takwil, tidak perlu kita jelaskan panjang lebar bahwa maksud dibukanya pintu surga ini, yang maksud dengan ditutup pintu neraka ini, yang maksud dengan dibuka syafaat adalah ini. Tidak perlu. Memang betul-betul nyata bahwa betul-betul Allah Azza wa Jalla menutup pintu neraka, membuka pintu surga dan memberikan syafaat, itu tidak ada takwil, tidak ada penjelasan panjang lebar, tidak perlu diuraikan secara panjang lebar. Memang itu kenyataan sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap bulan Ramadhan, dan ini adalah pendapat yang kuat sebagaimana yang dikatakan menukil dari perkataan seorang ulama Zain bin Munir, beliau mengatakan wal awwal awjah. Jadi kemungkinan pertama itu adalah yang benar, yang lebih dekat kepada dalil, dan kita tidak perlu menjelaskan banyak lebar maksudnya diungkap pintu surga adalah ini, maksudnya pintu untuk pintu neraka adalah ini. Jadi karena tidak ada dalil yang menganjurkan kita untuk menjelaskan hadis Rasulullah SAW dengan penjelasan yang terlalu panjang lebar. Baik. Jadi apa yang dikatakan oleh penulis di sini itu menukil dari salah satu penjelasan ulama. Walaupun sudah kita sampaikan dari Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang benar, yang sahih, yang kita pandai bahwa kita tidak perlu mentakwil, menjelaskan panjang lebar dimaksud dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibukanya syaitan karena kedatangan Ramadan. Kemudian beliau juga membawakan hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang dikatakan oleh Ahmad, Bazzar, Al-Faqih, dan Abu Syekh. Namun saya mengatakan sini, setelah saya teliti hadis ini, ternyata hadis ini tidak dikatakan oleh Imam Ahmad. Ternyata hadis ini tidak dikatakan oleh Ahmad. Di sini beliau menuliskan bahwa hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad. Namun yang sahih bahwa hadis ini tidak dikatakan oleh Imam Ahmad dengan lafaz yang seperti ini. Dengan lafaz yang seperti ini, dibaca di sini, umatku diberi 5 keutamaan dalam Ramadan yang tidak diberikan kepada satu umat dari umat-umat sebelumnya. Disebutkan keutamaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Beliau menyebutkan riwayat Ahmad dan juga riwayat Baihaqi. Ternyata baik itu Imam Ahmad maupun Imam Baihaqi dalam sunannya tidak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan lafaz yang seperti ini. Memang Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Mustad Abu Hurairah, Imam Ahmad dalam Mustadnya meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, tapi lafaznya tidak seperti ini. Lafaznya seperti berikut ini, yang sering saya buka dalam Mustad justru lafaznya adalah kullu 'amrin min Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azibihi. Ya, setiap amalan dari cucu Adam adalah baginya, khusus baginya kecuali puasa. Sebenarnya puasa itu adalah amalan yang khusus bagiku kata Allah, dan saya sendirilah yang akan memberikan balasannya. Juga dalam hadis ada tambahan lafaz juga dalam apa namanya hadis Abu Hurairah pada kitab Mustadrak Ahmad juga, yaitu bahwa jika salah seorang di antara kalian dalam kalian berpuasa lalu dicela, ya, lalu dicaci maki oleh orang lain, maka sabar, jangan membalas, katakan kepadanya bahwa saya sedang puasa. Kemudian juga ada tambahan lafaz dari Abu Hadis Abu Hurairah juga dalam Mustadrak Ibnu Ahmad, yaitu bahwa bagi seorang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika berbuka puasa, tidak ada yang paling gembira orang puasa kecuali atau dibanding ketika berbuka. Kalau sudah berbuka, masya Allah, senangnya minta ampun. Itu yang paling berbahagia. Dia tidak senang dikasih uang. Lebih senang orang puasa ketika berbuka daripada dikasih uang. Kecuali kalau habis buka dikasih uang, senang sekali dia. Ya, lafaznya tambahan lafaz pada hari kemudian juga adalah bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika berbuka, yang kedua kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz ini tidak saya temukan. Wallahu ta'ala alam. Demikian pula riwayat Imam Bahti dalam sunannya pun dengan lafaz yang sama, tidak dengan lafaz seperti ini. Namun ternyata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Wadil Sayyid bahwa hadis yang bunyi ini ternyata adalah hadis dari Mus'ab al-Qusay bin Sufyan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu, bukan dari Abu Hurairah. Jadi hadis dengan lafaz seperti ini adalah hadis bukan dari hadis Abu Hurairah, tapi dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wadil Ash-Shayyib. Kita antum buka kitab Wadil Ash-Shayyib kalau antum bisa mengerti bahasa Arab. Beliau mengatakan annahu min musnad al-Qusay bin Sufyan an Jabir bin Abdullah, ya, bahwa hadis tersebut adalah hadis dari Mus'ab al-Qusay bin Sufyan yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tapi ayo kita dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa salah satu keutamaan orang yang berpuasa adalah di mana Allah azza wa jalla dikatakan sini bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari minyak nih. Ini hadis sahih, tapi tidak berdasarkan hadis ini. Ya, tidak berdasarkan hadis ini, tapi berdasarkan hadis yang lain yang masyhur yang sahih disebutkan para ulama. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullahu taala, yang berbunyi la qulubu fa bi sayyat ya inda Allah min hadis. Hadis diriwayatkan Muslim dari hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada, ya, daripada minyak baunya atau harumnya minyak misk. Ini hadis Muslim. Jadi kita berdasarkan hadis ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Baik. Dijelaskan oleh Imam Bukhari. Jadi maksud dengan sabda Nabi alaihi wasallam bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai Allah, lebih disukai Allah daripada harumnya minyak misk. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Wadil Sayyid bab bau mulut orang puasa. Beliau menyebutkan sampai menyebutkan meletakkan bab bau mulut orang puasa. Ya, walaupun di sini perlu kita jelaskan, tapi perlu saya jelaskan di sini. Karena ini merupakan keutamaan. Beliau menyebutkan keutamaan Ramadan. Mengapa orang yang bau mubamata bau mulutnya orang yang puasa lebih dicintai Allah daripada harumnya minyak wangi? Mengapa? Ini tinggal pertanyaan. Mengapa? Bukankah Allah itu indah? Bukankah Allah mencintai kebersihan? Kenapa bau mulut Allah cintai? Bau mulutnya orang puasa Allah cintai, mengapa? Ini ada sedikit kesan, pertentangan antara Allah Azza wa Jalla yang maha indah, Allah Azza wa Jalla yang suka kebersihan, yuhibbut tuhur, mencintai kesucian, kebersihan. Tapi ada pernyataan Nabi Al-Fatihah bahwa bau mulutnya orang puasa lebih Allah cintai daripada harumnya minyak nih. Ibnu Qayyim menjelaskan. Beliau mengatakan ونسبة إطابة ذلك إليه سبحانه كنسبة سائر صفات وأفعال إليه فإنها إطابة لا تماثل إطابة المخلوقين كما أن رضا وغضب وفرح وكراهة وحب وبغض لا تماثل ما المخلوق من ذلك إلى الفار وهو سبحانه يستطيب الكلمة الطيب فيسعد إليه والعمل الصالح فيرفعه وليست هذه الاتطابة كاتطابتنا. Penisbatan atau penilaian baik yang disandarkan kepada Allah itu sama halnya dengan penisbatan sifat kepada Allah atau penisbatan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penilaian baik bagi Allah, ya, yang kita nisbatkan kepada Allah sama halnya ketika kita menisbatkan sifat kepada Allah, sama halnya ketika kita menisbatkan perbuatan kepada Allah. Misalnya Allah Azza wa Jalla tertawa, bagaimana kita menetapkan sifat tertawanya Allah? Bagaimana? Sesuai dengan akhir hadis sunnah. Bagaimana? Kita nisbatkan tertawanya Allah sebagaimana disebutkan oleh dalil, namun kita menetapkannya bahwa Allah tertawa namun sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama tertawanya Allah dengan tertawanya kita makhluk. Demikian pula sifat, ya, Allah Azza wa Jalla memiliki wajah. Naam, Allah katakan wa yajhu rabbi, dan kekal dan abadi wajah Allah, wajah Rabbmu abadi. Allah azza wajalla memiliki wajah. Ya, kata Allah azza wajalla, min ladzina ahsanu husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, Allah akan memberikan dia surga. Dan tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki wajah. Akidah Ahlussunnah menetapkan Allah memiliki wajah. Tetapi ketika kita menetapkan sifat Allah azza wajalla bahwa Allah memiliki wajah, kita tetapkan wajah Allah sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Sama hanya dengan penilaian baik. Allah menilai bahwa bau mulut. Orang yang berpuasa lebih dicintai Allah, lebih baik daripada bau apa wanginya mulut orang yang tidak puasa. Lebih Allah cintai. Kenapa? Karena itulah Allah hanya. Mengapa Allah lebih cinta bau mulut orang puasa? Mengapa? Karena bau mulutnya orang puasa, jangan lihat bau mulutnya. Ya, kalau bau mulut Allah tidak suka. Misalnya ada orang yang puasa, mulutnya bau, tak pernah sekali gigi, Allah tak suka. Karena Allah mencintai kebersihan. Jadi kita tidak fokus kepada bau mulut yang ada di kepingin. Tapi fokuslah kepada sebab munculnya bau mulut tersebut. Jadi bau mulut tersebut disebabkan karena ibadah sia. Itulah yang Allah cintai. Oleh karenanya Allah mencintai, Allah menyukai adik-adik berpikir kata-kata yang baik yang terangkat kepadanya. Dan Allah pula mencintai amal saleh. Apapun pengaruh atau dampak atau hal-hal yang merupakan imbas dari amal saleh, Allah cinta. Karena Allah cinta amal saleh. Karena mulut itu disebabkan oleh puasa, karena kosongnya lambung kita, lambung manusia. Walaupun Allah mengatakan bahwa mulut itu timbulkan karena lambung kosong. Jadi bau itu keluar. Kenapa dia membuatnya? Karena puasa. Karena Allah mencintai amal saleh, sehingga Allah mencintai hal-hal yang timbul dari amal saleh. Oleh karena itu mengatakan di sini, pada sini mengatakan, wa in kana tilka ra'ihatu karihatan lil ibad, fa rubba makruhin 'indan nas mahbubun 'inda Allah. Wa bil 'aks, fa inna an-nas yakrahunahu li munafarati munafaratihi tiba'ahu. Wallahu ta'ala yastatibuhu wa yuhibbuhu lima taqti amrahu wa ridahu wa mahabbatah. Bisa jadi bau mulut orang puasa itu, atau kita pastikan saja, kata beliau dari mana itu kaya, memang bau mulut, baik itu bau mulut pokoknya seluruh ya, yang tidak sedap dicium, yang tidak enak dicium, itu pasti dibenci oleh manusia, pasti dibenci oleh manusia, meskipun bau mulut itu adalah bau mulut yang berasal dari orang yang sedang puasa. Tetapi ingat, bisa jadi sesuatu yang tidak disukai oleh manusia ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia tidak suka? Karena tabiatnya tidak suka sesuatu yang tidak sedap. Karena tabiat manusia tidak menyukai mencium bau-bau yang tidak sedap. Lain dengan Allah, Allah azza wajalla akan menyukai, mencintai segala sesuatu yang sesuai dengan perintah. Walaupun tidak disukai oleh manusia. Allah azza wajalla mencintai segala sesuatu yang sesuai dengan perintahnya, yang sesuai dengan ridha-Nya, dan sesuai dengan cintanya. Jadi ayo di hadirin kiram, Allah tabaraka wa taala lebih ya, atau bau mulutnya orang yang sedang puasa itu lebih Allah cintai daripada harumnya minyak mis, karena bau mulutnya orang yang puasa itu timbul karena orang yang puasa tersebut ya telah menjalankan perintah Allah azza wajalla. Karena beliau menjalankan perintah Allah yang membuatnya apapun yang berasal dari orang yang sedang melaksanakan perintah Allah suka. Allah taala menyukai. Ini penjelasannya. Baik. Kemudian ma'ruf sini. Beliau menyebutkan hadis, sebetulnya tidak perlu kita jelaskan hadis yang beliau sebutkan karena apa namanya? Nanti pada bab berikutnya beliau akan menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, tentang lain sebagainya dan sebagainya dijelaskan. Tapi beliau membawakan sebuah syair, ya, tapi beliau mengatakan ini, saudaraku, bertemunya kita dengan Ramadan merupakan nikmat yang agung. Dengan bulan itu kita dapat kembali kepada Allah dan berbuat maksiat kepada ketaatan. Dari lalai kepada mengingatnya, dari jauh darinya kepada dekat dengannya. Lalu beliau membawakan sebuah syair, ya dzal ladzi ma kafahu dzanbu bi rajab hatta asaa 'anhu bi syahr sya'ban لقد أظل في شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر سحر عصيان واتل القرآن وصدق فيه منتهيا فإنه شهر التصبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهلي من بين أهلي وجيراني وإخواني أثناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدار. Ya, wahai engkau yang tidak cukup melakukan dosa pada bulan Rajab, lalu engkau sambung kembali pada bulan Sya'ban. Telah datang bulan puasa kepadamu setelah keduanya. Jangan engkau jadikan lagi bulan itu bulan dosa. Bacalah Al-Quran dan bersungguh di dalam bertasbih. Karena bulan itu adalah bulan Al-Quran dan tasbih. Berapa banyak yang kau kenal mereka yang berpuasa dari keluarga, tetangga dan saudara? Mereka telah dimusnahkan oleh kematian, menyisakan dirimu alangkah dekatnya yang sekarang dengan yang terdahulu. Akhirnya begitu cepatnya waktu berlalu. Mengapa kita menganggap bertemu Ramadan merupakan nikmat yang agung? Mengapa ya Rasulullah? Mengapa bertemunya kita dengan Ramadan merupakan suatu nikmat yang sangat agung, suatu nikmat yang sangat besar ya Rasulullah? Karena bulan Ramadan adalah bulan pahala. Di mana Allah lipat gandakan pahala orang yang beramal saleh di dalamnya. Dan bulan Ramadan juga adalah bulan takfir sayyi'at, bulan pengampunan dosa. Pengampunan dosanya pun Allah lipat gandakan. Allah perkuat, Allah perbesar. Dan bulan Ramadan adalah bulan taubat, di mana kekuatan api syahwat, kekuatan hawa nafsu itu melemah. Di bulan Ramadan jadi kecenderungan orang untuk taubat itu sangat besar sekali. Beliau adalah bulan taubat, syahr taubat. Karena kita ingin bertaubat, berapa banyak orang muslimin yang menunda bulan taubat, Yusuf untuk taubat, menunda bulan taubat. Saya ingin taubat, saya ingin benar, saya ingin kembali pada sunnah. Di bulan selain Ramadan, hanya angan-angan, hanya khayalan, hanya rencana, tapi tidak ada kenyataannya. Kenapa? Karena ucapan itu tidak dukung oleh kekuatan niat, kekuatan mereka, ditambah lagi kekuatan pengabdian itu begitu kuat, sehingga keinginan orang untuk menjadi baik, untuk taubat itu hanya angan-angan di bulan selain Ramadan. Lain dari bulan Ramadan, Allah lemahkan pengaruh syaitan. Ya, Allah lemahkan pengaruh syaitan, Allah lemahkan pengaruh hawa nafsu. Ya, api syahwat pun melemah, api syahwat pun padam. Sehingga kecenderungan orang berbuat sangat kuat sekali. Oleh karena itu, bulan Ramadhan adalah bulan taubat dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ditambah lagi, bulan Ramadhan adalah bulan di mana pada bulan Ramadhan ada bulan yang lebih baik daripada ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yaitu malam Lailatul Qadar. Dan banyak lagi hal-hal yang menyebabkan bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat besar, yang sangat besar keutamaannya. Jadi ayo ikut keram, tidak heran kalau dulu ulama salaf, terutama sahabat selalu berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadhan. Ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadhan, walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah berdoa, Allahumma balighna Ramadhan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadhan, walaupun para ulama menganggapnya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun beberapa para ulama menyebutkan hadis ini karena dalam rangka berdalil dengan hadis yang lemah dalam keutamaan amal. Di antaranya saya dapati bahwa Syekh Al-Qutb bin Allah Ta'ala dari kitabnya Al-Qutb bin Mariyah menukil hadis ini dalamnya berkata Allah bahwa Rasulullah selalu berdoa Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Beliau bukan berarti hadis dengan hadis yang lemah, tapi dalam rangka menggunakan hadis yang lemah tapi hanya dalam masalah fadhailul amal. Walaupun yang sahih dalam masalah fadhailul amal pun sebaiknya kita tidak menggunakan hadis yang sahih, karena ada syarat-syarat yang sangat ketat untuk mengamalkan hadis lemah walaupun dalam fadhailul amal yang sulit bagi kita memenuhi syarat-syarat tersebut, yang diantaranya disebutkan Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Imam Nawawi bahwa mengamalkan hadis sahih itu tidak boleh untuk dipublikasikan tapi untuk diri sendiri. Mengamalkan hadis sahih pun dalam beramal harus lemah, tidak boleh lemah sekali. Ya, mengamalkan hadis lemah dalam beramal pun tidak boleh mengatakan bersabda Rasulullah atau meyakini bahwa Rasulullah telah mencontohkannya. Tapi kita hanya menjadikannya sebagai pemberi semangat, ya, sebagai pemicu semangat itu aja. Tapi tidak boleh meyakini bahwa itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat kepada bab yang berikutnya pada halaman 4, pergantian masa. Penulis rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan pergantian masa, maksudnya adalah seorang muslim hendaklah betul-betul menghargai waktu dengan baik, menganggap atau menjadikan waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada yang lebih berharga daripada waktunya, karena umurnya, waktunya lah yang menentukan kebahagiaan hidupnya dan kesengsaraan hidupnya di dunia. Beliau mengatakan di sini, itulah masa. Pergantian siang dan malam adalah bahannya. Perkara detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, tak akan saling mengejar tanpa hentinya. Ditambah lagi masrum ini. Bahwasannya, waktu itu cepat berlalu. Waktu itu cepat sekali berlalu. Semakin zaman mendekati hari kiamat, bahkan semakin cepat berlalu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan salah satu tanda kiamat, taqarrubuz zaman. Salah satu tanda kiamat di mana waktu itu cepat sekali berlalu. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, cepat sekali. Umur kita berkemarin 20 tahun, sekarang sudah 30. Baru kemarin 30, sekarang sudah 40. Baru kemarin 40, sudah bahkan 60. Cepat sekali. Padahal jatah umur umat Rasulullah SAW berapa tahun? 60 tahun sampai 70 tahun. Kata Rasulullah, amal umat ibadah jadi lebih sering. Kebanyakan umur umatku antara 60 sampai 70. Dari hadis ini, para ulama kadang-kadang mengatakan bahwa yang termasuk atau dikatakan dikategorikan orang yang berusia lanjut adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Jadi orang yang lebih dari 60 tahun tidak lagi wajib berpuasa Ramadan. Orang yang lebih berumur lebih dari 60 tahun tidak lagi wajib berpuasa Ramadan. Cepat sekali. Mengapa cepat berlalu pada waktu di zaman kita dengan zaman Nabi sama 24 jam sehari? Itu saja menjelaskan makna hadis tersebut. Beliau mengatakan dimaksud oleh sabda Rasulullah SAW, di mana salah satu tanda kiamat, di mana waktu cepat kali berlalu, bukan berarti berkurang jumlah waktu dalam sehari 24 jam. Dulu zaman Rasulullah 24 jam, lalu di zaman kita kurang dari 24 jam. Tidak, sama jumlahnya. Tetapi maksudnya adalah cepatnya berlalu ya, zaman dan waktu ketika zaman semakin mendekati kiamat. Karena di mana semakin berlalunya zaman dan mendekati kiamat, semakin sedikit keberkahan yang ada pada manusia yang hidup di zaman itu. Karena ketidakberkahan zaman, karena ketidakberkahan waktu, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan amal saleh. Kecenderungan kita dalam menghabiskan waktu kepada maksiat, kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kecenderungan kita, kekuatan kita memanfaatkan waktu dengan baik, dengan amal saleh, dengan kebaikan, dengan hal-hal yang sesuai dengan sunnah, itu kecil. Banyak di antara kita kaum muslimin justru lebih memanfaatkan waktu, menyanyiakan waktunya kepada hal-hal yang Allah haramkan. Jadi kesedikitnya keberkahan waktu, keberkahan umur kita menyebabkan waktu itu cepat sekali berlalu. Jadi cepatnya berlalu disebabkan karena tidak berkahnya waktu dan umur kita. Kemudian juga di sini dalam masalah waktu, kita tahu bagaimana Allah azza wajalla memerintahkan kita menghargai, betul-betul menghargai waktu. Bagaimana Allah Taala, walaupun di sini penulis tidak mencantumkan hadis, tidak mencantumkan ayat surat Al-Asr. Surat Al-Asr, kita tahu bahwa surat Al-Asr adalah surat yang menjadikan sebagai dalil bahwa Allah azza wajalla memerintahkan kita semua hambanya untuk betul-betul menghargai waktu. Karena waktu tidak akan kembali. Masa muda kita tidak akan kembali. Waktu Tuhan terus berlalu. Kita tidak akan bisa mengulang waktu. Fa inna al-waqta yamdi wa yamdi. Karena waktu akan terus berjalan dan tidak akan kembali. Seorang mukmin akan menjadikan waktunya penuh dengan keimanan dan amal saleh. Dengan dakwah, dengan penuh dengan ini, dengan nasihat sesama untuk dirinya, nasihat untuk keluarganya, nasihat untuk orang-orang terdekatnya, nasihat untuk orang-orang sekitarnya. Oleh karenanya, ya Allah, Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'idi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, وَقَدْ عَمَّمَ اللَّهُ الْخَسَارِ لِكُلِّ إِنْسَانِ إِلَّا مَنِ اتَّصَرَ بِأَرْبَعِ صِفَاتِ الْإِيمَانُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وبالإيمان ولا يقول الإيمان بدون علم فهو فرع عنه ولا تتم به والعمل الصالح هذا شامل لا شامل شامل شامل للأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة بحق الله وحق عباده الواجب والمستحب والتواصل بالحق الذي هو إيمان والعمل الصالح والتواصل بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة فالأمر مبدوء بالأمرين الأولين يقبل الإيمان نفسه وبالأمرين الأخيرين يقبل غيره وبتكميل الأمور أربعة يقول الإنسان قد سلم الخسار وفاز بربه العظيم. بركات الشيخ عبد الرحمن بن نصر الناصر سائر الله لأن تفسير سورة العصر بمعتاكاً الله سورة menyatakan kerugian yang besar yang akan menimpa seluruh manusia kecuali manusia yang memiliki tiga sifat. Sifat yang pertama adalah iman. Illa alladzina amanu. Iman harus berdasarkan ilmu, kata beliau. Iman itu berdasarkan ilmu. Sedangkan ilmu maksud adalah qala qala rasul qala sahih. Tidak mungkin ayat Al-Quran seorang memiliki iman yang sempurna apabila tidak didasari oleh ilmu yang sahih. Al-bid'ah tidak akan mencapai kesempurnaan yang baik, sempurna iman yang baik. Mereka al-bid'ah tidak akan mampu menyempurnakan iman mereka. Siapa yang mampu menyempurnakan iman? Yang mampu menyempurnakan iman, yang mampu memperkuat iman hanyalah orang-orang yang menegakkan agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman sahabat. Karena ilmu itu kan itu qayyim sebagaimana dijelaskan sering pun kali oleh Syekh Al-Albani, al-ilmu qala Allah qala Rasul qala sahaba. Ilmu itu adalah qala Allah qala Rasul qala sahaba yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Jadi ilmu harus atau iman harus berdasarkan ilmu. Tanpa ilmu maka tidak akan terwujud iman. Bahkan ilmu merupakan cabang daripada iman. Di mana tidak akan sempurna iman orang tanpa ilmu. Sedangkan yang kedua, orang yang memiliki sifat yang kedua, sifat amal saleh, yang selalu beramal saleh, amal saleh mencakup seluruh perbuatan baik. Baik yang kelihatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Baik amal saleh, amal kebaikan yang berkaitan dengan yang berkaitan hak Allah ataupun yang berkaitan hak manusia. Baik yang wajib hukumnya maupun yang sunnah. Kemudian sifat yang ketiga, tawakkul bil haq. Yaitu mampu mengisi waktunya dengan menasihati dengan kebenaran, menasihati dalam kebenaran. Artinya kaum muslimin harus dakwah, dia tidak boleh diam, dia harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh diam. Terutama yang dimulai pada dirinya dan dimulai pada keluarganya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tegakkan dakwah. Dakwah itu bisa dengan lisan, dengan kalbu, dengan kemampuan kita. Dakwah yang artinya dakwah dengan dakwah dengan pengertian yang luas, seluruh orang bisa melakukan dakwah. Tapi dakwah yang dilarang yang dapat dari orang yang awam adalah orang yang bermakna khusus. Itu menyampaikan Allah kepada Rasul melalui ceramah khutbah itu tidak boleh. Menyampaikan Allah kepada Rasul tidak boleh disampaikan oleh sembarangan orang, karena ini dakwah yang bermakna khusus. Orang yang boleh berdakwah yang menyampaikan Allah kepada Rasul adalah orang-orang yang betul-betul memahami maksud Allah dan betul-betul memahami maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang yang tidak bisa berbahasa Arab berdakwah. Tidak boleh seorang yang betul-betul menguasai ilmu usul, usul tafsir, usul hadis, usul fikih, usul lughah. Ilmu dasar-dasar bahasa, ilmu dasar-dasar hadis, ilmu dasar tafsir, beliau belum menguasai, lalu beliau mendakwai para rasul ke masyarakat, ke umat, tidak boleh. Tapi dakwah yang tidak umum, setiap orang boleh. Kalau Rasul mengatakan apa? Bandiru anu walau ayat, sampaikan dari pulau ketemu ayat. Artinya kita tidak boleh menyembuhkan kebenaran, kalau kita tahu itu baik, sampaikan. Tapi mulai, takdimu, apalah, mulailah dari yang terpenting, dari sekian ada, dari sekian yang penting. Terutama mulai dari apa? Tauhid, mulai dari tauhid. Kemudian tawakkul bis sabr. dan juga kita harus berwasiat dalam kesabaran. Kita harus berwasiat dalam kesabaran. Penting itu kita. Mungkin kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Apa sih maksud dengan wasiat dalam kesabaran? Biasa-biasa kita bilang. Ternyata itu berkeram. Sangat bermanfaat, sangat besar manfaatnya. Saling menasihati dalam kesabaran, terutama di antara sesama ahli sunnah. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan ajaran yang dengan contoh Rasulullah di zaman sekarang berat. Bahkan ahli sunnah taklah meninggalkan orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang sesuai dengan sunnah Rasulullah seperti di zaman sekarang, seperti orang yang memegang bara api. Kalau tidak ada nasihat, terkadang kita lawas. Terkadang tidak kuat dan terfitnah. Terfitnah oleh kita syahwat, kita syubhat. Tidak kuat, karena kita sendiri. Di keluarga kita sendiri. Di masyarakat kita sendiri. Di rumah kita sendiri. Di tempat kerja kita sendiri. Kalau tidak ada nasihat di antara saudara kita teman untuk tetap sabar dalam menegakkan sunnah, mungkin kita akan, semangat kita mungkin melemah. Mungkin kita akan terbawa arus, mungkin kita akan rusak. Dulu kita bela sunnah, jadi kita menjadi orang yang musuh dan memusuhi sunnah, atau mencintai sunnah dan memusuhi sunnah. Karena tidak ada tawasul sabar, komunikasi di antara sesama ahli sunnah, mengingatkan, tetap sabar penting. Ayo tawasul setelah taatillah. Saya mengatakan kesabaran dalam jalan ketaatan, sabar dalam jauhi maksiat, dan sabar terhadap musibah yang menimpa. Dengan dua perkara yang pertama, maka manusia akan menjadi sempurna. Dengan dua perkara yang terakhir, yaitu nasihat, dakwah dan nasihat dalam sabar, maka manusia dapat menyempurnakan dirinya dan orang lain. Dan dengan empat perkara tersebut, maka manusia akan selamat dari kerugian dan akan mencapai kejayaan yang sangat agung. Kemudian juga di sini penulis menyebutkan, dikatakan di sini pada halaman 6, bahwa yang dibanggakan, beliau di sini maksudnya adalah yang dibanggakan oleh kita di dunia ini hanyalah amal saleh. Kita tidak boleh bangga dengan kebesaran. Kita tidak boleh bangga dengan kehormatan nasab kita. Kita tidak boleh bangga dengan kekuasaan kita, kekayaan kita. Kita tidak boleh bangga dengan kehebatan dunia kita. Apa kata beliau di sini? Di mana sekarang Firaun? Dengan kebesarannya, di mana sekarang Haman dengan keahliannya? Beliau sudah tahu, Haman adalah seorang ahli arsitektur. Seorang insinyur. Ahli arsitektur yang sangat dianggap oleh Firaun. Sampai dikatakan oleh Firaun, ya Haman ibn Israqan alih apal ila Musa. Wah Haman, buatkan bagi saya gedung pencakarannya. Kalau sudah kamu buatkan, saya mau naik, saya mau lihat, saya mau nengok. Gimana sih Tuhannya Musa? Begitu kurang ajar yang Fir'aun terhadap Allah SWT. Karena Haman pandai membuat bangunan pencakar langit yang sangat bagus dan kokoh. Di mana Fir'aun dengan kekayaannya? Bukankah telah firna dalam pandangan, tidak meninggalkan jejak dan bekas? Bukankah Tuhan tidak lagi mendengar suara Fir'aun yang berkata, aku orang kalian, dia sombong, kami menyatakan aku Tuhan kalian. Fir'aun kuat di zamannya. Fir'aun hebat di zamannya. Bukankah Tuhan juga tidak lagi mendengar suara Fir'aun yang berkata, semuanya aku peroleh semua ini dari keahlianku, kaya raya karena kehebatanku. Ini karena diri payah saya, ini karena saya hebat. Saya kaya karena diri saya. Yang pasti yang tinggal yang tersisa bagi mereka adalah azab dan siksa yang pedih. Artinya ini. Sehebat apapun orang, sekaya apapun orang di dunia, ya, sehebat apapun seorang di dunia, semua akan sirna. Karena yang akan abadi, yang patut dibanggakan di dunia dan di akhirat, bahkan bermanfaat di akhirat adalah amal saleh dan iman amal saleh. Lalu beliau menyebutkan ayat Al-Baqarah 141. Beliau mengatakan tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Itulah umat yang berlalu. Mereka dengan kehebatan mereka berlalu. Tidak ada bekas. Tidak ada sisa. Semuanya walaupun mereka hebat di zamannya, tapi tidak ada sisa. Bagi mereka apa yang mereka perbuat dan bagi kamu apa yang kamu perbuat. Dan kamu tidak akan mempertanyakan apa yang telah mereka perbuat. Ayo ikut kerah. Kita mengambil pelajaran dari kisah kita orang terdahulu bahwasannya janganlah kita bangga dengan harta kita. Janganlah kita bangga dengan kehebatan dunia kita. Jadikanlah kita seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan tupi yang membanggakan, yaitu iman dan amal saleh. Kemudian beliau mengatakan, saudaraku, masa yang dilalui manusia terbagi tiga. Masa yang telah berlalu, kemudian yang kedua, masa depan yang belum berlalu, yang ketiga, masa sekarang. Beliau sebutkan masa sekarang, masa lalu, masa. Lalu beliau mengatakan, nah saudaraku, kehidupan yang sebenarnya adalah di hari ini. Masa itu berada pada detik Tuhan membaca buku ini. Kata-kata yang telah Tuhan lewati, dia telah menjadi masa lalu. Sedang kata yang belum terkata oleh Tuhan dan belum terbaca oleh mulut Tuhan, dialah masa depan. Berarti kehidupan hanya ada pada satu kata, hanya ada pada satu ungkapan. Ma'asyur sini. Mu'alif di sini sebetulnya menukil perkataan Dukayyim dalam kitab Wabil Sayyid. Di mana di sini Dukayyim menyebutkan dalam Mu'al-Muhasadah, ya, di mana itu disebutkan di sini waktu lalu, masa depan dan waktu sekarang. Ayo Dukayyim. Jadi saya telusuri satu perkataan mu'alif dari mana. Walaupun beliau tidak, sebetulnya buku ringkas, ya, buku ringkas sehingga tidak menyebutkan rujukannya. Alina Nufayi dalam menyebutkan bab muhasabah, beliau menyebutkan beberapa jenis waktu, ya, menyebutkan beberapa jenis waktu. Sebutkan bahwa waktu yang pertama adalah waktu ini. Beliau menunjukkan di sini bahwa waktu bagi orang beriman adalah di mana waktu yang pertama, waktu apa namanya, waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang. Beliau tidak menyebutkan waktu yang lalu. Lalu dikaitkan nanti disebutkan dalam muhasabah dan kita akan jelaskan nanti pada saat kita menjelaskan tentang muhasabah pada bab yang lain. Tapi yang dijelaskan di sini adalah bahwa bagaimana kita manfaatkan waktu sekarang. Jika para muslim dalam jihad waktu, ayo, terhadap masa lalu, kita tidak usah terlalu banyak berpikir. Memikirkan waktu yang telah lalu. Apa-apa yang terjadi masa lalu, kita tidak usah mikirkan. Terhadap apa-apa yang terjadi masa yang akan datang, kita tidak usah memikirkan. Allah Azza menjelaskan bahwa sifat orang-orang yang beriman, sifat wali Allah, orang-orang yang beriman, takwa. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di mana mereka tidak terasa, tidak terlalu berpikir terlalu dalam, memikirkan terlalu jauh, terlalu memikirkan apa-apa yang telah terjadi masa lalu. Ya lalu biarlah berlalu. Terhadap masa depan, mereka selalu optimis, mereka selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana orang beriman lebih berfokus kepada waktu yang sekarang. Di mana orang beriman lebih fokus pada waktu yang sekarang. Dia tidak bisa mengatakan bagaimana nanti saya, apakah saya nanti tahun depan akan haji. Tidak usah memikir saya, apakah nanti saya akan umroh, akan saya haji, apakah tahun depan saya akan beramal, bersedekah, berinfak. Tidak usah berpikir nanti. Yang kita pikirkan adalah sekarang. Apakah saya sekarang bisa beramal soleh? Apakah saya sekarang bisa berinfak? Apakah sekarang saya bisa menyenangkan hati? Apakah sekarang saya bisa membantu makin miskin? Apakah sekarang saya bisa berbakti pada orang tua saya? Tidak usah. Sambilnya saya tahun depan berubah menjadi anak yang berbakti, karena saya belum bisa, tidak usah pikir nanti. Kemudian dulu kita tidak usah berpikir waktu-waktu yang lalu. Allah, dulu saya anak durhaka, dulu saya orang pelit, dulu saya ada orang yang jahat. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Yang kita pikirkan sekarang. Sehingga beliau menyebutkan atau membawakan hadis Abdullah bin Umar yang di mana Rasulullah SAW dan hadis tersebut memberikan teguran kepada kita, orang-orang yang memikirkan waktu yang lalu dan orang yang memikirkan selalu mikir waktu yang akan datang. Ya. Dikatakan di An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, qala kun fi dunya ka'anna gharib au 'adul sabil, wa kana Umar yaqul ila amtaita fala tanṣib al-ṣabah وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك المرض ومن حياتك الموت. Dan Abu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pundakku dan beliau bersabda, jadilah engkau di dunia bagaikan orang asing atau sebagai pengembara. Dan Abu Umar radhiyallahu anhu sering berkata, ini mengomentari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Abu Umar? Janganlah jika engkau sedang melewati sore atau sedang berada di sore hari, jangan menunda amal sore sampai pagi sampai pagi. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunda amalan pagi akan dilakukan di waktu sore. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang? Kau bukan, jangan tunda lagi. Jangan pernah menunda-nunda amal kebaikan. Jangan pernah menunda kebaikan. Seorang muslim tidak mengenal yang namanya menunda-nunda kebaikan. Seorang muslim yang tepat yang khairah adalah orang yang cepat. Ada orang yang tanggap dalam beramal saleh. Setiap kebaikan selalu dia adalah yang paling cepat. Apa kehebatan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Apa kehebatan keunggulan Abu Bakar dibanding sahabat Rasulullah SAW yang lain? Kehebatan Abu Bakar di mana dia adalah orang yang paling cepat dalam beramal saleh. Beliau adalah orang yang paling cepat dalam beramal saleh. Beliau selalu menang dalam beramal saleh. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan beliau adalah seorang sahabat yang paling afdal setelah para nabi. Itu di antara sebabnya. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar sebagai sahabat yang paling afdal setelah para nabi. Mengapa? Yang tersebabnya karena Abu Bakar adalah orang yang paling cepat dalam beramal saleh. Tidak pernah dikalahkan beliau dalam beramal saleh, dalam berbuat baik. Dalam hadis yang sahih, di mana Umar satu mengatakan, ya Rasulullah, saya infakkan separuh hartaku. Rasulullah menerimanya. Ternyata Abu Bakar berinfak tidak separuh. Beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kata Umar, saya tidak bisa mengalahkan beliau. Saya separuh, dia semua. Bagaimana ngalah ini? Dalam amal soleh apapun Umar Abu Bakar tercepat, paling cepat. Seorang muslim hendaknya seperti itu. Tidak pernah menunda-nunda kebaikan. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kita harus cepat dan beramal soleh. Karena yang kita bawa adalah amal soleh dan iman kita setelah kita mati. Kemudian yang ke berikutnya adalah bab berikutnya, ayyamun ma'dudat. Ayyamun ma'dudat, hari-hari yang berkilat. Apa yang maksud dengan perkataan ayyamun ma'dudat? Yang dikutip dari firman Allah azza wajalla, ayyamun ma'dudat. Dari surah Al-Baqarah ayat 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamun ma'dudat. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hari-hari berkilat, hari-hari tertentu. Ternyata beliau melebar pembahasannya. Rahimahullah ta'ala. Perhatikan ayyamun ma'dudat. Allah katakan ayyamun ma'dudat. Ada dua maksud dari ayyamun ma'dudat yang bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama adalah ayyamun ma'dudat di Ramadan. Hanya hari tertentu kita capek di bulan Ramadan. Hanya hari tertentu, hanya sebulan saja. Hanya sebulan saja kita berpuasa. Kenapa kita tidak semangat berpuasa? Hanya sebulan saja kita salat tarawih. Hanya sebulan saja kita qiyamul lail. Hanya sebulan saja kita bertadarus pada Al-Qur'an, bertadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an berulang-ulang berkali-kali. Hanya sebulan saja ya ma'dudat. Hanya sebulan saja. Hanya sebulan saja kita berinfak sebanyak-banyaknya. Hanya sebulan saja kita beramal saleh dengan tekun. Hanya sebulan saja kita capek, kita letih dari amal saleh. Hanya sebulan saja waktu tidur kita sangat sedikit. Hanya sebulan saja ya ma'dudat. Tidak banyak kok. Tidak setahun kok, tidak sepanjang hidup kok. Hanya sebulan saja. Kita kurang tidur. Kita biasanya banyak jajan, banyak makan, tapi kurang makan. Bahkan sering puasa, meninggalkan makan, minum. Bahkan mengurangi hubungan intim dengan istri. Hanya sebulan saja. Ya Allah, ma'dudat. Tiga tangan sini, seakan-akan Allah saja. Menyatakan bahwa hari yang diwajibkan kepada berpuasa hanya bilangan hari saja. Hanya sebentar saja. Sebentar dalam kesabaran untuk meraih kemenangan. Sebentar dalam kesabaran untuk meraih kejayaan. Sebentar dalam kesabaran untuk meraih kebahagiaan. Sekejap dalam ketaatan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dan bukankah dunia itu sekejap? Nah, beliau melebar. Yang pertama, saya mengadunya sebentar. Sebentar, sebulan. Hanya sebulan kok. Hanya sebulan saja kita berpuasa. Hanya sebulan kita capek. Ya, kita capek puasa. Puasa Ramadan. Kita capek sholat tarawih. Kita capek baca Al-Quran sampai pegel lisan kita, tapi semula sebentar. Capek kita melakukan ibadah, tapi sebentar. Sabar. Ayyamun ma'dudah, hanya sebentar. Tapi ingat juga makhluk sini. Sebentar saja kita meninggalkan yang haram, khamr Allah haramkan, zina Allah haramkan, yang enak-enak Allah haramkan. Karena neraka itu dihiasi dengan segala yang indah, sedangkan surga diliputi oleh segala hal yang tidak mengenakan atau mengerikan atau apa namanya bil makarih, segala hal yang dibenci oleh manusia, itulah jalan menuju surga. Tapi sebentar saja. Sabar, tahan, kita untuk tidak makan yang haram, sabar untuk tidak minum yang haram, sabar untuk tidak melihat yang haram, sabar untuk tidak melakukan maksiat, sabar untuk tetap taat, sabar untuk tetap menegakkan sunnah. Hanya berapa tahun kita hidup di dunia? Sementara. Perbandingan zaman, waktu di dunia dengan waktu di akhirat, tidak ada apa-apanya, maaf, ini kita tahu bahwa perbandingan waktu di tanah dengan dunia sangat jauh. Satu hari di akhirat 50 ribu tahun waktu dunia. Kalau kita menyia-nyiakan waktu 60 tahun, umur 60 tahun dengan amal maksiat, dengan amal yang haram, lalu kita rugi di akhirat, ya waktunya sangat panjang. Di sana ada pertanggungjawaban, ada siksa, ada sengsara yang hakiki. Maksud muslimin, kebahagiaan hakiki itu bukan di dunia. Kebahagiaan yang sebenarnya itu di akhirat. Kesengsaraan hakiki itu bukan di dunia. Kesengsaraan yang sebenarnya justru ada di akhirat. Sampai Allah Ta'ala katakan, "Faman zuhzi'ani an-nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari siksa neraka, saya dimasukkan ke dalam surga, berarti dia telah beruntung. Jadi orang beruntung itu bukan orang yang kaya di dunia. Orang beruntung itu adalah orang yang hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, bukan. Belum tentu orang kaya itu selamat di neraka. Belum tentu orang kaya itu masuk dalam surga. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang Allah selamatkan dari siksa neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini adalah patokan keberuntungan seorang. Ayyam ma'dudah. Ayyam ma'dudah. Lalu beliau penulis menukil beberapa contoh dari salaf. Bagaimana mereka betul-betul menghargai waktu? Bagaimana mereka betul-betul memanfaatkan waktu dengan ibadah? Dikatakan di sini. Berkata Paul Olivia, aku mengenal beberapa orang yang menghitung ucapan dari Jumat ke Jumat. Aku mengenal beberapa orang yang menghitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Jadi dari Jumat ke Jumat, dia tidak banyak ngomong, ibadah. Aku mengenal beberapa orang yang menghitung ucapannya, jadi tidak banyak ngomong, ibadah terus. Ini adalah muslim. Seorang muslim tidak bicara, kecuali dalam hal yang manfaat. Bagaimana Ibnu Rajab ketika mengomentari hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan wal yasmut." Pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, anda boleh berkata yang baik atau dia. Kali merujuk asal lisan manusia dia tidak boleh bicara kecuali dalam hal yang baik. Dan itulah sahabat. Maafkan sendiri. Semakin meningkat keimanan seorang, semakin meningkat ketakwaan seorang, akan semakin banyak diam dan banyak beramal. Tapi semakin melemah iman seorang, semakin dangkal ilmu seorang, pemahaman dalam agama, semakin banyak bicara dan semakin sedikit beramal. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, lihat Rasulullah, sahabat, atau tabi'in, atau tabi'in. Tabi'in dibanding generasi setelahnya, ternyata tabi'in adalah orang-orang yang lebih banyak diam. Tapi ternyata ketika tabi'in dibanding sahabat, ternyata tabi'in dikategorikan orang-orang yang banyak ngomong. Ternyata sahabat itu lebih banyak diam. Sahabat adalah orang-orang yang lebih banyak diam. Tapi ketika kita bandingkan sahabat ke Ibnu Rajab, ketika kita bandingkan sahabat dengan Rasulullah SAW yang katanya lebih banyak diam dibanding tabi'in, ternyata Rasulullah lebih banyak diam daripada sahabat. Ternyata Rasulullah lebih banyak diam daripada sahabat. Artinya ayo ikhwah, semakin orang mengenal Allah, semakin kuat imannya, semakin kuat takwanya, semakin banyak diam. Dia akan bicara seperlunya. Justru yang akan dilakukan adalah amal, amal dan amal. Dikatakan di sini juga syarif asyafafi. Hanya tidur tak kalahkan untuk menyerang dan mengalahkannya. salaf tidak rela, tidak rela waktunya habis aja seperti guru. Salaf tidak rela waktunya hanya habis untuk makan. Salaf juga tidak rela waktunya habis hanya untuk dunia, kerja, berdagang, tidak betul itu. Waktu mereka untuk ibadah, mereka pun berdagang untuk ibadah, sehingga mereka tidak melihat kewajiban mereka untuk bertolak berilmu. Mereka tidak melihat kewajiban mereka sebagai hamba Allah dengan ibadah. Tapi ini kalau ini, kalau sudah bisnis, semuanya dilalaikan. Ibadah salatnya dilalaikan, taklimnya pun tidak, ada alasan sibuk dan sibuk. Ayo ikutkan. Salaf mengatakan bahwa mereka itu ada orang yang banyak beribadah, banyak beramal. Sampai-sampai ketika mereka pun berbicara, kumpul dengan teman-temannya, ini generasi salaf. Mereka akan bicara hal-hal yang menambah kehangatan hubungan mereka. Tapi dua hal yang tantangan mereka bicarakan ketika mereka berkumpul dengan teman-teman mereka dan sahabat mereka. Bicara tentang wanita dan bicara tentang makanan. Mereka bicara tentang agama. Mereka bicara tentang hal-hal yang mantap, yang membuat mereka semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka, ya sekarang, tidak pernah menyia-nyiakan waktu mereka dengan berbicara dengan teman-teman mereka, membicarakan tentang wanita dan makanan. Ikutilah salam ya Allah. Karena dua hal tersebut, dua hal yang sangat membuat kita semakin jadi Allah. Bicara tentang perempuan, bicara tentang makanan, akan membuat kita semakin hubung dunia, semakin cinta Allah, dan semakin akan mempunyai akhirat. Baik. Dan banyak lagi beliau mengatakan di sini beberapa contoh dari salaf dan bisa untuk baca sendiri. Lalu beliau pada halaman 11 membawakan hadis. Hadis yang maknanya benar, tetapi sayang hadis ini ternyata dhaif. An Sa'd bin Abi Radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-qaytu man da'a nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'anis man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-aman. Jadi Sa'd bin Abi Radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, ya, orang yang pintar adalah orang yang mengalahkan dirinya, menaklukkan dirinya dan berbuat untuk kematian. Selalu beramal, berorientasi, setiap beramal orientasinya kepada kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan banyak harapan atau dengan banyak pengharapan. Hadis ini ternyata adalah hadis yang baik. Ya. Ya, inilah. Tidak ada satu pun buku yang sempurna. Yang sempurna kitab hanya Al-Qur'anul Karim walillahil. Hanya Al-Qur'an. Allah menolak semua buku sempurna kecuali hanya kitabnya saja, yaitu Al-Qur'anul Karim. Baik. Disebutkan di sini oleh muallif, oleh penulis di dalam kutub hadis riwayat Al-Hakim dan Sahihkan dan Jami' dihasankan. Padahal tidak cukup dalam takrir hadis, tidak cukup mengatakan hakim, apalagi hakim, tidak bisa kita mengatakan hadis riwayat Al-Hakim lalu kita tidak jelaskan derajat hadisnya. Di sini dikatakan, hadis ini ternyata diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini ternyata diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya, dalam takiknya, dalam kitab Al-Wadud Sayyid. Ketika beliau takik kitab Al-Wadud Sayyid karya Imam Mubayyid, beliau pun membaikkan hadis ini. Dan ternyata dalam hadis itu ada rawi yang bernama Abu Bakar bin Abi Maryam. Dan seluruh riwayat-riwayat yang ada jalan-jalan dari hadis ternyata tidak ada yang kuat. Ternyata semuanya lemah sekali. Jadi dari jalan-jalan yang ada tidak bisa saling menguatkan, sehingga hadis ini tetap hadisnya baik, tidak bisa terangkat lagi menjadi hasan, hasan ghairi. Oleh karena ayat Al-Quran, saya perlu jelaskan ini merupakan kewajiban amanah saya menjelaskan amanah ilmiah yang baik adalah baik, yang hadis sahih adalah sahih. Pada kesempatan ini saya harus jelaskan bahwa hadis yang dibawa oleh penulis adalah hadis yang lemah walaupun maknanya adalah sahih. Kemudian beliau juga mengajak pada halaman 13. Beliau mengajak kaum muslimin untuk betul-betul menikmati ibadah, terutama ibadah siang, ibadah puasa. Betul-betul menikmati, jangan menganggap susah dan beban. Beliau mengatakan di sini pada bagian terakhir, teman seiman, puasa bukanlah kesusahan dan kelesihan, akan tetapi ia adalah kelezatan dalam ketaatan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam ayat siam, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bil 'usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan susah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan sedangkan Tuhan menginginkan kesusahannya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan penghidupan untuk Tuhan sedangkan Tuhan menginginkan kematiannya. Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Tuhan sedangkan Tuhan malah ingin menghinakannya. Dan begitu. Jadi beliau mengajak kita semua untuk betul-betul menikmati ibadah siang dan ibadah-ibadah lainnya yang kita laksanakan di Ramadan. Dan jangan menganggap semua ibadah beban. Karena kalau kita hanya menganggap ibadah beban, maka tidak heran kalau kita hanya bersemangat beribadah di bulan di awal Ramadan, tapi semakin mendekati Ramadan malah semakin merosot semangat kita. Tapi orang yang mampu mempertahankan semangat ibadahnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, puasanya, tarawihnya, tilawatul Qur'annya, zikirnya, Masya Allah, mampu mempertahankan. Karena tidak gampang mempertahankan semangat. Kita semangat awal saja sampai orang mengatakan sob, tolak tarawih itu semakin mendekati lebaran semakin maju. Masya Allah, meningkat, mengalami kemajuan. Sobnya mengalami kemajuan. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa itulah kebiasaan kaum muslimin yang terus mempertahankan semangat ibadah. Mereka yang semangat pada awal, coba lihat subuh-subuh. Pada awal Ramadan, penuh, anak kecil dia hadir, dipaksa orang tuanya. Tapi nanti, hari pertama, kedua, sudah mulai maju. Maghrib, Allah, sampai mungkin kita bisa sholat, mungkin sholatnya dua. Pada awal Ramadan, tapi lihat di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, 10 hari terakhir, mereka sudah pikiran pulang kampung, sudah pikiran THR, sudah pikir ini, itu, pikir bikin kuat, pikir macam-macam, enggak pikir ibadah, fokus ibadah. Padahal Rasul sebaliknya, semakin mendekati lebaran, beliau lebih berfokus pada ibadah, beliau melakukan etika, beliau memaukan keluarganya untuk sholat malam. Subhanallah, kita berbalik. Kita menuju itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya, bab berikutnya adalah Ramadan musim ibadah. Ramadan musim ibadah. Apa yang beliau maksud dengan Ramadan adalah musim ibadah. Beliau menjelaskan di sini Ramadan adalah musim ibadah. Artinya, bagaimana caranya kita manfaatkan Ramadan dengan baik? Betul-betul menghasilkan ibadah yang baik, ibadah yang berkualitas. Semua itu tergantung pada diri kita. Mau apa? Mau kita apakan Ramadan? Apakah kita ada orang yang betul-betul mampu manfaatkan Ramadan dengan baik dengan mengisinya dengan ibadah? Atau kita menyanyiakan Ramadan dengan kesibukan dunia. Jadi memperlakukan Ramadan seperti bulan biasa. Semua kembali pada kita. Dan beliau di sini menyebutkan makna ibadah. Ya, kita di sini apa ibadah sebenarnya? Apa hakikatnya? Dikatakan tariq mu'abbad. Artinya jalan yang dibentuk dan ini yang dibangunkan, yaitu jalan itu awalnya belum terbentuk dan masih berantakan, lalu jalan itu menjadi yang diinginkan oleh pembuatnya. Nah, kira-kira itulah makna ibadah kudu dan patuh. Jadi beliau mengingatkan bahwa ibadah di Ramadan, caranya, kualitasnya, yang menentukan kita, bukan Allah. Allah hanya memberikan dorongan, berikan taufik. Yang mampu membangun Ramadan dan baiknya kita, yang menjadikan Ramadan ya kita. Jadi ibadah itu tergantung kita. Kemudian juga di sini dikatakan, bahwa ibadah yang kita lakukan jangan segera ibadah. Jangan segera gerakan. Jangan segera gerakan. Tapi betul-betul ibadah kita hadirkan di bulan Ramadan adalah ibadah yang berkualitas. Ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini adalah ibadah yang disertai penghinaan dan perendahan diri kepada Allah. Sebagaimana disertakan pengagungan dan penghormatan kepada Sang Khalik. Dengan itu baru terasa nikmat beribadah. Baru terasa benar-benar hidup. Orang yang belum pernah beribadah dengan dua hal itu, berarti dia belum pernah merasakan hidup. Dia telah mati, meskipun jantungnya masih berdebuk, maksudnya masih berdetak. Dan nadinya masih berdenyut, masih berdenyut, masih berdenyut. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah pengembangan diri kepada Allah SWT. Beliau membawakan ayat pada surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Dan hal ini Syekhul Islam Deni yang memberikan komentar. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Ubudiyah, wa kamal makhluk fi tahqiq ubudiyyatihi lillah wa kullama zada tahqiq ubudiyyati zada kamalu wa man tarahhama an al-khuruj anha akmal fa huwa min ajli khalqi wa adall min ajli khalqi wa adallih. Kesempurnaan makhluk, kesempurnaan makhluk terletak pada upayanya dalam mewujudkan penghambaan. Kesempurnaan makhluk tergantung kepada upayanya dalam mewujudkan penghambaan. Seorang hamba semakin mampu mewujudkan penghambaannya kepada Allah, maka akan sempurna ibadahnya. Dan dalam siapa yang menyangka, menduga-duga bahwa dengan tidak mengingatkan diri kepada Allah, dengan tidak merendahkan diri kepada Allah, dengan bermacam ibadah, kesombongan itu tidak ibadah, membuatnya sempurna. Bahwasannya barang siapa yang menyangka bahwa mencapai kemuliaan bisa dengan cara tidak menghinakan diri, misalnya mereka menganggap bahwa mulia itu dengan harta, orang mulia itu dengan banyak uang, orang mulia itu karena nasabnya yang mulia, karena keturunan darah biru misalnya, orang itu mulia karena penilaian-penilaian yang tidak berdasarkan dalil, dengan dasar-dasar, dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan dalil, menganggap bahwa kemuliaan itu bisa dicapai dengan selain menghinakan diri kepada Allah, maka orang tersebut adalah orang yang paling bodoh dan orang yang paling sesat. Ini kata Nabi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah ma'asyar muslimin yang kita lakukan, yang dimana kita bisa menikmati ibadah ketika kita melakukan ibadah dengan tiga rukun ibadah, yaitu dengan harapan, dengan rasa takut, dan rasa cinta kepada Allah. Kalau kita beribadah tidak dengan tiga rukun ibadah ini, sampai kapanpun kita tidak akan mampu menikmati ibadah dan menghayati bil khauf wal raja wal mahabbah, dengan harapan yang besar kepada Allah Taala. Di saat kita beribadah, kita selalu mengharap. Dalam waktu yang sama, di saat kita beribadah, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah dari adab-Nya. Dan juga kita harus betul-betul mencintai Allah. Mencintai apa yang Allah cintai. Mengapa Rasulullah SAW menjadikan salat adalah suatu hal yang sangat beliau cintai? Mengapa beliau SAW menjadikan salat sebagai penyegar hatinya, penyejuk jiwanya? Mengapa? Mengapa salat menjadi penyejuk hati beliau sallallahu alaihi wasallam? Tapi mengatakan, ya Bilal arini bis salat, wahai Bilal, sejukkan batinku dengan salat. Karena Rasulullah alaihi wasallam adalah orang yang betul-betul sempurna penghambaannya kepada Allah, sehingga beliau betul-betul mampu mencintai apa-apa yang Allah cintai. Allah cinta salat, sehingga Rasul pun cinta salat. Mengapa beliau alaihi wasallam dikatakan akhlaknya Al-Quran? Ketika Aisyah ditanya, bagaimana suami engkau? Bagaimana akhlak suamimu, wahai Aisyah? Qala kana khulqul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Beliau adalah orang yang pertama kali melaksanakan perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dan beliau pula adalah orang yang pertama kali meninggalkan larangan Allah yang terdapat pada Al-Qur'an. Cepat beliau. Karena mengapa beliau adalah orang yang paling cepat meninggalkan larangan Allah? Karena beliau adalah orang yang membenci segala yang Allah benci. Penilaian beliau sesuai dengan Allah. Ini ayat hukum. Ini ibadah. Kemudian juga, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, kita harus betul-betul bertakwa kepada Allah. Betul-betul membekali diri kita dengan rasa takut kepada Allah. Ada wajah rasa takut yang sebenar-benarnya. Rasa takut kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Karena apa? Karena tidak ada yang dapat membuat kita tidak maksiat, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat semena-mena, tidak melakukan apapun yang kita mau, yang akan menghalangi kita untuk berbuat maksiat, yang akan menghalangi kita untuk melalai dari kewajiban apa? Rasa takut kepada Allah. Orang kaya tidak akan menyanyiakan hartanya dalam maksiat karena takut kepada Allah. Penguasa tidak akan menyanyiakan kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak benar karena takut kepada Allah. Pejabat tidak menyalahgunakan jabatannya karena takut pada Allah. Jadi yang dibutuhkan kita sekarang rahasiatullah, takut pada Allah. Oleh karena itu ulama berpendapat ilmu, orang berilmu itu adalah orang yang takut pada Allah. Al-ilmu khasyiatullah. Ilmu sampai Allah tentu mengatakan kada bi'i khasyiatillah ilma. Cukuplah kita menilai, menganggap seorang itu berilmu ketika dia memiliki rasa takut pada Allah. Kalau tak ada orang pandai berdalil, pandai berceramah, tapi tidak layak arah, tidak takut pada Allah untuk bermaksiat, untuk melakukan kewajiban, meninggalkan sunnah, meninggalkan ibadah, akidah yang sesuai dengan contoh Rasulullah, beragama sesuai dengan cara agama mereka. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak takut pada Allah SWT. Karena ilmu itu khasyiatullah SWT. Kemudian juga kita akan semakin mantap beribadah, akan semakin mampu menikmati ibadah dan menghayati ini. Ketika di hati kita ada pengagungan yang besar, pengagungan yang sangat besar terhadap Allah Taala, kita betul-betul takut kepada Allah, sangat mengagungkan Allah Taala. Maksud ini, Syekh Abdul Malik Ramadhani Allah Taala dalam kitabnya 6 pilar dakwah salaf menyebutkan di sini dalam bab masalah bab asma wa sifat. Beliau menyebutkan salah atau manfaat terbesar seorang mengenal nama Allah dan sifatnya adalah apa? Atau terminal dari kendaraan ma'rifah billah, dari kendaraan mengenal Allah, terminalnya apa? Pengagungan kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Jadi orang yang kenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, pada akhirnya dia akan mengagungkan Allah. Dia tidak mengecewakan Allah, dia tidak merendahkan Allah. Betul-betul mengagungkan Allah azza wajalla. Bahkan dia anggap Allah adalah Maha Besar, Allah adalah segalanya baginya. Baginya selain Allah adalah kecil. Lalu beliau misalnya mengutip perkataan Nuh terhadap kaumnya. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ketika Nabi Nuh mendapati kaumnya berbuat syirik kepada Allah. Mulai berbuat syirik. Mengapa orang berbuat syirik? Karena mereka tidak mengagungkan Allah. Kalau mereka mengagungkan Allah, kalau mereka kaum Nabi Nuh mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, mereka tidak akan menyanyikan Allah. Apa yang dia sampaikan kepada kaumnya, yaitu Nabi Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara, malakum la tarjuna lillahi waqara. Berkata Ibn Abbas, aila ta'lamu ma'azamana, mengapa kalian tidak mengagungkan Allah? Padahal mereka berbuat syirik. Kok ucapan yang disampaikan Nuh kepada kaumnya, malakum la tarjuna lillahi waqara, mengapa kalian tidak mengagungkan Allah? Kira-kira kita menangkap korelasinya, hubungannya antara ucapan Nabi Nuh dengan perbuatan Nabi Nuh yang menyekutukan Allah, ada nggak hubungannya? Kita tangkap hubungannya, korelasinya jelas. Nabi Nuh alaihissalam tidak mengatakan mengapa kalian berbuat syirik, tidak. Tapi Nuh, Nabi alaihissalam mengatakan mengapa kalian terjun dari Allah? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Kalau kita kan enggak, kalau kepada musyrik, kenapa musyrik? Kalau mencuri, kenapa mencuri? Kalau berzina, kenapa berzina? Tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan nasihat yang lebih jauh dengan dasar ilmu. Malakum la tarjuna lillah. Mengapa kalian tidak mengagungkan Allah? Pernyataan Nabi Muhammad SAW mengandung suatu pesan yang sangat penting, makna yang sangat dalam. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata, "Wadzalik li'anna al-khalq la'azzama Allah ma'a syuruqu bi syai'a, idzal khayru kullu bi yadihi, fa kayfa yarji'una ila ghairihi." Nabi Nuh alaihi salam tidak menegur kaum yang mengatakan, "Kenapa kalian berbuat syirik? Mengapa kalian menyekutukan Allah?" Nabi Nuh tidak berucap seperti itu kepada kaumnya. Tapi justru mengatakan, "Mengapa kalian tidak mengagungkan Allah?" Karena kata Syekh, karena makhluk, karena makhluk yang betul-betul mengagungkan Allah, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Orang yang berbuat syirik itu karena mereka bodoh, karena mereka tidak mengenal Allah. Oleh sebabnya mereka terjerumus kepada kesyirikan. Kalau mereka betul-betul mengenal Allah, jauh-jauh mengenal Allah, niscaya mereka hanya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kalau mereka mengenal Allah, jauh-jauh, Maka mereka meyakini bahwa seluruh kebaikan boleh menentukan nasib mereka hanya Allah. Kalau mereka mengenal Allah dan menegur Allah, maka mereka tidak akan berpindah hati kepada Allah. Ya jauh la ilaha ini. Mereka tidak akan berpindah, hatinya berpindah pada Allah. Hatinya selalu berjumpa Allah. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan juga maaf ini. Orang yang tidak mengenal Allah itu orang yang jahil, orang yang bodoh, maka dia pasti bermaksiat. Maka ada istilah kullu man atallaha fa huwa jahil. Ya, kullu man atallaha fa huwa jahil. Sampai Rasul mengatakan kullu dzin atabu 'an tawbi jahil. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba disebabkan karena kebodohannya. Mengerti maksudnya? Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba disebabkan karena kebodohannya. Apakah maksudnya Allah memaklumi kebodohannya? Tidak. Oleh maksiat, semakin tinggi tingkat maksiatnya karena dia bodoh makhluk. Makanya orang semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat ketakwaannya, semakin bertambah pemahaman agamanya, tingkat kesalahannya tidak sama dengan orang awam. Kalau ada orang lain bertahun-tahun, tapi kok salahnya sama dengan orang awam, menunjukkan bahwa dia tidak menghayati ilmunya. Berarti ilmunya dia tidak menimbulkan rasa takut pada Allah. Jelas? Jadi orang semakin bertambah ilmunya, semakin dapat keluar. Tingkat kesalahannya pun beda dengan orang awam. Jadi kita ini, orang yang sudah berilmu, sudah mengenal sunnah, harus beda. Tidak boleh berbuat kesalahan seperti kesalahan yang orang awam. Begitu. Kalau kita masih berbuat kesalahan, berbuat maksiat, seperti apa yang dimulai orang awam, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak mengenal Allah, walaupun penampilannya, penampilan orang yang sering taklim. Penampilan muslim, karena intinya bukan penampilan, intinya adalah hati. Baik. Beliau juga mengajak di sini. Jadi kalau rumah-rumah sebagai ladang ibadah, ya, ladang ibadah, melatih diri. Nanti ada babnya, melatih ibadah pada bab berikutnya. Intinya kita betul-betul melaksanakan ibadah dengan baik, secara total, dengan ibadah berwajib. Dan ternyata juga ibadah yang harus kita lakukan juga sama orang tidak hanya ibadah fisik, tidak hanya ibadah. Jadi beliau katakan pada halaman 19 ini, jadi tidak hanya terbatas pada ibadah fisik. Kita tidak hanya puasa, kita juga tidak hanya tarawih. Tidak hanya baca Al-Quran, bersedekah, menghadiri taklim, berzikir. Tidak hanya itu ibadah yang diinginkan Allah. Tapi juga ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah ibadah hati. Apa ibadah hati yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Sabar. Sabar maaf jadi. Bukan Rasulullah SAW memberikan atau menyinggung hal tersebut. Tentang bagaimana bahwa ibadah sabar juga kita lakukan di bulan Ramadan. Ditanya ketika Rasulullah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian yang sedang puasa dicaci maki oleh orang lain, maka jangan membalas. Katakan bahwa saya sedang berpuasa, ini masih sabar. Saya kira sabar akan menjadi kesempatan besar bagi mereka yang mudah marah, emosional, temperamen terutama. Untuk menjadi orang yang lembut, tidak suka marah-marah. Kita tahu bahwa marah itu sumber masalah. Sampai Rasulullah SAW memberikan wasiat khusus agar hidupnya itu tenang, tidak bermasalah. Kata Rasulullah, "Tawaf." Ya Rasulullah wasiatkan kepada aku, beri saya wasiat penting untuk hidupku. Kata Rasulullah, "Tawaf, jangan marah." Ya Rasulullah, saya minta wasiat yang lebih dari itu. Terus mengatakan, "Jangan marah." Ya Rasulullah, saya minta wasiat yang lebih penting dari itu untuk menjadi bekal hidup saya, menjadi bekal penting dari bagi hidup saya. Rasulullah mulai yang ketiga kalinya, jangan marah. Ternyata marah sumber masalah. Kalau orang tidak marah, insya Allah semuanya dengan akal jernih, dengan pikiran sehat, dengan tenang, dengan bijak, semua masalah bisa diatasi. Kemudian juga kita harus belajar yakin. yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita belajar yakin di saat Ramadan, di saat kita melakukan ibadah Ramadan? Di mana kita meninggalkan makan minum? Padahal ayat al-Quran, secara ilmu medis, orang yang tidak makan beberapa jam saja akan menyembuhkan penyakit mah. Akan menyebabkan penyakit pada lambungnya, tapi terbukti puasa tidak menyembuhkan penyakit mah. Di sini menambah keyakinan kita bahwa tidak akan ada ibadah yang menimbulkan dampak negatif. Tidak akan ada ibadah ketaatan yang menimbulkan efek samping. Karena seluruh dokter sepakat bahwa puasa tidak menimbulkan mah. Kita juga belajar yakin. Belajar yakin di ibadah hati. Di mana maksudnya Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam justru beliau memberikan contoh kepada umatnya bahwa semakin mendekati Id, semakin mendekati Lebaran, terutama pada bulan terakhir, justru beliau lebih berfokus pada ibadah. Beliau meninggalkan dunia. Tapi maksud ini, kalau muslimin di zaman kita, terutama para pedagang, itu tidak belajar yakin. Karena melihat kesempatan besar, dagang di bulan Ramadan, apalagi bulan terakhir, omsetnya makin besar. Omsetnya semakin besar, apalagi pedagang pakaian, pedagang makanan, pedagang kue-kue, wah mereka tidak akan mau itikaf, tidak ada istilah itikaf. Ya, kerja pun nggak mau yang namanya cuti, tetap dia akan jalan terus, bisnis jalan terus mulai terakhir. Kenapa? Karena persiapan, karena buat lebaran justru buru banyak uang. Dia tidak yakin kepada Allah Azza wa Jalla, justru dengan ketaatan kepada Allah akan membuat kita mendapatkan rezeki lebih banyak dan lebih berkah. Maaf ini, mungkin Rasulullah SAW dan hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 10 awaqir shadda min al-zaraf wa ikhwahna. Beliau alaihi wasallam jika memasuki bulan terakhir, justru beliau meninggalkan dunia dan lebih berfokus pada ibadah. Dan beliau meninggalkan dunia, meninggalkan istrinya, seluruh urusan dunia, perempuan beliau tinggalkan, istri beliau tinggalkan, dagang beliau tinggalkan, seluruh urusan dunia beliau tinggalkan. Beliau lebih berfokus, tapi kita tidak sebaliknya, Mas. Kenapa? Karena kita takut rezeki kita akan berkurang. Kita tidak ada kesiapan, ya, tidak ada kesiapan untuk menghadapi lebaran. Yang penting mana? Mana yang penting maksudnya? Keberkahan yang kita raih, pahala yang besar yang akan kita capai, yang kita dapat, dibanding uang yang tidak seberapa dari hasil keuntungan dagang kita, maksudnya. Namun kita sudah korbankan emas, kita korbankan, kita hilangkan emas, kita hilangkan pahala besar. Padahal maaf ini, walaupun tidak ada dalil bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada hanya itikaf, tidak ada dalil, Allah Ta'ala. Tidak ada dalil orang yang menyatakan bahwa orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar, kebaikan Lailatul Qadar hanya orang itikaf. Tidak. Tetapi kesempatan besar akan didapat oleh orang yang betul-betul beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kesempatan kecil akan didapat oleh orang dapat kesempatan kecil untuk mendapatkan Lailatul Qadar bagi orang yang pada malam-malam ganjil masih mikirin toko, masih mikirin utang, masih mikirin THR, masih mikirin tentang bagaimana rencananya pulang kampung, bagaimana rencana persiapan lebaran. Kecil kemungkinan. Orang-orang yang fokus pada ibadah yang besar kemungkinan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maaf ini. Tidak heran kalau tadi tidak menentukan pada tanggal berapa Lailatul Qadar. Beliau tidak pernah menentukan tanggal berapa Lailatul Qadar. Di mana dalilnya? Tidak ada satupun dalil. Para ulama mengatakan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu pada malam sekian. Memang beliau Alaihissalam mengatakan Lailatul Qadar dalil yang ada adalah pada 2 hari terakhir, tidak mungkin pada 2 hari pertama dan 2 hari kedua, pada 2 hari terakhir. Tapi pada 10 terakhir ternyata berubah-ubah dari malam ganjil berikutnya, dan beliau memastikan tidak akan terjadi pada malam genap, pada malam ganjil saja. Tapi malam ganjil banyak, 21 malam, 21, 23, 25, 27, 29, yang mana? Walaupun beliau memberikan isyarat lebih sering Lailatul Qadar terjadi pada malam 27, tapi tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil yang lain selain pada malam 27. Apa hikmahnya Allah merahasiakan dari hambanya kapan tepatnya malam Lailatul Qadar, agar kita semangat mencari? Dengan apa? Dengan dagang. Dengan apa? Dengan melakukan aktivitas dunia, agar kita berusaha mencari dengan ibadah. Di Bisa jadi kita pada saat malam terkodar di malam itu kita sedang baca Al-Quran. Bisa jadi pada saat malam terkodar Allah terbuka malam terkodar kita sedang selat malam. Atau sedang dikir. Atau sedang melakukan amal ibadah lainnya. Ini maaf. Ini. Jadi itu. Oh ya. Jadi kita tidak hanya melaksanakan ibadah fisik, tapi juga kita melaksanakan ibadah. Ibadah. Kemudian bulan lagi ibadah. Di sini dijelaskan bulan lagi ibadah. Ya, dijelaskan bahwa semuanya itu afilasi. Manusia itu berawal dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak tahu ilmu, dari tidak punya ilmu, sampai punya ilmu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dan kita pun harus betul-betul mempelajari ilmu itu ya dari ahlinya. Dari ahlinya. Yaitu dalam hal ini adalah para ulama. Dalam hal ini adalah para ulama. Kemudian dalam hal ini, ya, mu'allim atau penulis mengingatkan kita suatu falsafah atau suatu pegangan, suatu pegangan penting bagi kita atau prinsip. Orang muslim hendaklah memiliki prinsip, saya harus naik tingkat dalam masalah agama, saya harus naik pangkat dalam masalah ibadah, saya harus naik pangkat dalam pemahaman agama. Jangan bersedih kalau kita tidak mengalami peningkatan dalam urusan dunia. Jangan bersedih. Beliau katakan di sini. Pada halaman 2. Sahabatku, momen Ramadan ini adalah kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu ibadah kita. Ibadah zahir dan ibadah batin. Tidak terlihatkah oleh Tuhan bahwa semua murid tidak tahu naik tingkat. Tidak terlihatkah oleh Tuhan bahwa semua orang yang bekerja pada tiap periode tertentu mereka naik pangkat. Kenapa dalam urusan yang lebih penting dari sekedar sekolah dan pekerjaan yaitu ibadah, kita tidak pernah naik pangkat dan naik tingkat. Selalu berjalan di tempat. Sementara jika kita menjalani terus belakang. Saya kira apa yang dikatakan oleh mu'alif di sini sebetulnya adalah penjelasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis yang sahih. Bersabda hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disahkan oleh Syaban dan Sahih Jami pada nomor 3297. Khairun nasi man tala 'umruhu wa ahsana 'amalu. Wa syarrun nasi man tala 'umruhu wa sa'a 'amalu. Orang yang terbaik adalah orang yang semakin bertambah umurnya, semakin meningkat amalannya. Dan orang yang terburuk adalah orang yang semakin tua, semakin rosak amal baik kebaikannya. Maksud dari hadis tersebut maksud ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk mampu meningkatkan ibadah. Jadilah kita orang yang meningkat amal soleh kita, pemahaman agama kita dari tahun ke tahun, umur kita bertambah, tapi juga amal soleh kita bertambah dan pemahaman agama kita pun bertambah. Kemudian Rasulullah SAW dan Ali pun mengarahkan kita, jangan bersedih kalau ekonomi kita tidak meningkat dari tahun ke tahun, tidak usah sedih. Jangan sedih kalau kita tidak punya, nggak pernah punya rumah. Bertahun-tahun sampai anak banyak tidak ada peningkatan dunia. Dari dulu jadi kontraktor. Orang suka kontrak. Gak pernah punya rumah sendiri, jangan sedih. Jangan pula sedih kalau dari dulu sampai sekarang jaga masih ngelapak. Dari tempat ke tempat, dari talim ke talim, sampai sulit sekali punya toko, jangan sedih. Bersedihlah kita. Apabila kita tidak mengalami peningkatan dalam urusan agama, dalam pemahaman agama dan dalam amal, dalam menegakkan agama. Jika kita tidak naik kelas, jika kita tidak naik pangkat dalam masalah ibadah, maka kita wajib untuk bersedih. Karena inilah yang Rasulullah SAW katakan. Manusia yang terbaik adalah manusia yang semakin bertambah umurnya, semakin baik amalannya. Dan manusia yang terburuk adalah manusia yang semakin bertambah tua, justru semakin buruk amalannya. Baik. Kemudian bulan derma dan bulan berbuat baik. Pada bab bulan derma dan bulan berbuat baik. Di sini beliau mengingatkan kepada kita bahayanya bahir. Wajibnya kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Beliau mencontohkan, masya Allah, saya terkagum-kagum dari contoh beliau rahimahullah ta'ala. Kita orang yang termasuk yakin bahwa yang namanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta, dan kemiskinan kita pun tidak menghalangi kita untuk bisa bersedekah. Jadi yang bersedekah itu tidak hanya orang kaya. Rasulullah alaihi wasallam, lihat, dibawakan oleh suatu riwayat, ya, oleh Abu Alif di sini, oleh penulis pada halaman 27, pada apa kalimat yang di tengah di sini setelah hadis, katakan pada halaman 27, so, lihat Rasulullah beliau miskin, tapi beliau lihat kemiskinan beliau tidak menghalangi beliau untuk bersedekah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang badui, lalu beliau membelinya, beliau sallallahu alaihi wasallam memberinya satu lembah hewan ternak, bayangkan satu lembah. Dan riwayat satu bukit domba, hewan ternak itu maksud dengan domba. Beliau miskin, tapi kok beliau bisa bersedekahkan satu bukit domba. Ketika ia pulang, ia berkata kepada kaumnya, itu bagi Rasul pulang kepada kaumnya, lalu beliau mengatakan, masuklah kalian ke dalam Islam sebagai Muhammad. Jika beliau memberi pemberian, beliau adalah orang yang tidak pernah takut miskin. Itulah Rasulullah SAW. Dan kita harus yakin bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Lihat contohnya, contohkan oleh si penulis ini. Kedermawanan itu, kedermawanan sahabat tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Kedermawanan sahabat tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Tidak bisa tertandingi oleh kedermawanan orang-orang setelahnya. Dan kedermawanan itu justru akan menambah hartanya, tidak mengurangi harta sama sekali. Lihat di sini. Lihat pada halaman 30. Saudaraku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanda tidak akan kurang harta seorang dengan bersedekah? Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Beliau tidak juga di sini hadis riwayat siapa? Tadi hadis ini riwayat Muslim. Saudaraku, bukankah Rasul kita yang mulia telah bertanda tidak akan kurang harta seorang dengan bersedekah? Lihat, perhatikan. Orang yang ditakdirkan kaya, dia tetap akan kaya sekalipun dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Perhatikan Abu Bakar, beberapa kali Allah radhiyallahu anhu, beberapa kali dia telah berimpak dengan seluruh hartanya, akan tetapi dia tetap menjadi saudara kaya di kalangan sahabat. Abu Bakar bin Auf hijrah menuju Madinah, meninggalkan semua harta di Mekah, tapi tidak berselang lama beliau juga menjadi saudara kaya, beliau tetap menjadi saudara kaya. Begitu juga Uthman radhiyallahu anhu, beliau berapa kali berimpak mengimpakkan sebanyak-banyaknya harta beliau, tapi beliau tetap menjadi saudagar kaya. Kalau mau kaya, sedekah. Kalau mau tak miskin, jangan sedekah. Begitu singkatnya. Untuk memantapkan kita, memantapkan kedermawanan kita, menjadikan kita untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang selalu membantu orang lain, maka berikut ini kiat-kiatnya. Beliau menunjukkan kiat-kiatnya. Yang pertama, meyakinilah bahwa Allah yang memberi harta dan yang menahannya. Dia memberi kekayaan kepada seorang sebagaimana dia memberi kemiskinan kepada seorang. Bahwa kaya dan miskin adalah bejana kehidupan yang diisi dengan ibadah syukur dan sabar. Artinya maaf sini. Kita harus yakin kaya itu adalah takdir Allah. Kalau kaya, kaya. Kalau orang miskin dan miskin, artinya rezeki tidak akan tertukar. Allah akan memberikan untuk orang kaya, kaya. Dia tidak akan berubah jadi miskin karena berat. Impak karena bersedekah. Kalau Allah takdirkan dia kaya, kaya. Kalau orang miskin, karena takdirnya miskin, bukan karena dia banyak berimpak. Memang dasarnya miskin, nasibnya miskin dengan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kembali yang dulu, kita yakin bahwa orang kaya tetap kaya walaupun banyak berimpak. Orang miskin tetap miskin walaupun tidak pernah berimpak. Karena kaya dan miskin adalah takdir Allah Subhanahu wa Taala. Semua ujian Allah, kaya diuji Allah dengan syukurnya. Miskin uji Allah dengan kesabarannya. Yang kedua, kiat yang kedua untuk menjadi orang, agar orang itu menjadi orang yang derma. Biasanya bahwa kita yang bawa yang kita dermakan itulah untuk kita. Jadi manfaatnya kita, derma, kedermawan dan manfaatnya untuk kita. Sedekah, zakat, cinta, manfaatnya untuk kita. Bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, untuk kita. Selain apa yang kita impakkan, selain harta kita yang kita impakkan, kita sedekahkan adalah hisab dan azab. Bagaimana Nabi asal mengatakan data jalur pada Ma'abdin hatta yusul arba, tidak akan mampu seorang hamba melangkahkan kakinya satu langkah pun sampai ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Di antaranya ditanya tentang hartanya, min aina tatabau fi ma anfaqa, dari mana berasal hartanya dan kemana ia salurkan hartanya. Kita Rasulullah sedang menyebutkan jarak waktu ya antara orang miskin orang kaya, perbedaan waktu masuk surganya orang miskin orang kaya ada 500 ribu tahun. Jadi orang miskin sudah masuk dalam surga, orang kaya di tanah Allah tetap belum bisa masuk surga. Kenapa? Karena hisab yang akan ia jalani, perhitungan harta yang akan ia jalani di hadapan Allah Subhanahu wa taala membuatnya tertunda, membuat orang kaya di dunia tertunda masuk surga selama 500 ribu tahun. Satu hari di sana 50 ribu tahun waktu dunia. Kali. Yang paling cepat dalam kitabnya Syekh Al-Qulayn, dalam kitab Ahwal Yawmul Qiyamah, orang miskin yang paling lambat masuk surga, yang terakhir masuk surga, dengan orang kaya yang paling cepat, tetap bedanya 50 ribu tahun. Kita bayangkan. Orang kaya yang paling cepat masuk surga dengan orang miskin yang paling terakhir masuk surga, tetap jarak waktunya lebih cepat orang miskin 50 ribu tahun. Orang miskin yang pertama masuk surga dengan orang kaya yang terakhir masuk surga, jaraknya berapa? 500 ribu tahun. Pilih sekarang. Milih orang kaya atau miskin? Hah? Pilih. Mau berat hitapnya? Jadi orang kaya. Mau ringan hitapnya? Jadi orang miskin. Pilih mana? Hah? Pilih mana? Hah? Baik. Terus, terus. Kita lanjutkan. Udah, nanti jawabnya nanti. Bulan Al-Quran. Bulan Ramadhan dan bulan Al-Quran. Mengapa dikatakan bulan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran, karena di bulan Ramadhan Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran, ya, Allah turunkan pada malam yang mulia kepada orang yang mulia. Diturunkan oleh makhluk yang mulia, Jibril, ya. Dan disampaikan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang sangat mulia itu Al-Quran. Jadi pada malam yang mulia kepada orang yang mulia oleh orang yang mulia, ya, dan diberikan sesuatu yang mulia yaitu Al-Quran. Maksud ini Al-Quran atau bulan Ramadhan dan bulan Al-Quran. Apa yang maksud dengan bulan Al-Quran? Pertama, tadi karena pada bulan Ramadhan Allah turunkan Al-Quran. Berikutnya yang berikutnya, karena bulan Ramadhan ada bulan yang lebih menitikberatkan kepada ibadah makhluk, terutama tilawat Al-Quran, terutama tilawat Al-Quran. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran kurang dari 3 hari di bulan biasa. Berarti siapa yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran lebih kurang dari 3 hari di bulan biasa, maka Allah tidak membuatnya bisa memahami Al-Quran dengan baik. Tapi di bulan Ramadan tidak ada batas. Lebih cepat lebih baik. Kita bisa menghafal Al-Quran lebih cepat, itu lebih afdal. Bisa menghafal Al-Quran dalam satu malam lebih cepat, itu lebih afdal. Oleh karena maaf ini, ketika sahabat para ulama salaf memahami bahwa ibadah makhluk adalah ibadah yang dihadirkan di bulan Ramadan yang lebih diberatkan kepada ibadah makhluk, bukan ibadah-ibadah yang tidak makhluk, sehingga di negara di sini bukan ya, pada halaman 35 dikatakan pada pertengahan di sini Imam Malik ketika datang ke Ramadan beliau tinggalkan majlis hadis, artinya beliau tidak lagi ngajar, beliau tinggalkan, beliau liburkan kajian. Sedangkan bukan ke ta'lim ibadah pengajian ibadah, tapi ibadah yang tidak mampu. Justru beliau fokus kepada Al-Quran dengan membacanya di mushaf. Jadi yang harus kita perbaiki bermakna bukan ibadah yang tidak mampu, tapi ibadah mampu. Membaca Al-Quran. Bawa Al-Quran kemanapun kita berada. Kemanapun kita pergi, bawa Al-Quran. Jangan buang waktu. Ada waktu tenggang, Azan komat di tempat kerja kita, di tempat kita kuliah, di tempat kita, dimanapun kita berada, bawa Quran. Waktu kosong, baca Quran. Sholat, ibadah Allah, perbanyak. Tidak hanya kita mencukupkan diri dengan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Tidak hanya sholat sunnah rawatib, tapi sholat sunnah yang mutlak. Sholat-sholat sunnah yang tidak muakkad pun kita lakukan di dalam Ramadan. Dikir, yang biasanya kita dikir sebentar setelah sholat. Yang biasanya kita dikir hanya bagi petang, tapi dikir setiap sholat. Yang biasanya sedikit, sebentar, ringkas, perpanjang dikir. Baca, hadirkan dikir-dikir yang panjang. Itu dia dikir Rasulullah SAW. Karena ibadah makhluk adalah ibadah yang sangat ditekankan dan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla dari hambanya di bulan Ramadan. Kemudian maaf ini. Membaca Al-Quran tidak hanya membaca hurufnya, tapi ini membaca maknanya. Walaupun kita, ya, kita mungkin bisa saja membaca hurufnya, tapi alangkah baiknya lebih afdolnya kalau kita iringi dengan sekaligus juga memahami maknanya. Tapi jangan kita memahami maknanya itu membatasi, itu nggak benar. Itu menjadi contoh, contoh salah. Di dalam Allah malah mengkaji tafsir. Tidak perlu, kita tidak perlu. Kita saja sendiri baca Al-Quran, ya, untuk menghilangkan kejenuhan dan buka tafsir. Lihat, apa maksud Allah dalam ayat ini? Baca. Untuk menghilangkan kejenuhan, karena membuat kita akan semangat baca Al-Quran ketika kita memahami maknanya. Kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran ketika kita memahami maknanya. Begitu. Ya, nah ini. Jadi membaca, selain membaca hurufnya juga membaca maknanya. Ya, di sini sebutkan beberapa keutamaan-keutamaan orang yang bisa membaca Al-Quran. Yang terakhir, maaf ini. Kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Kita wajib selalu bersama Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah kitab suci kita. Al-Quran penentu kebahagiaan dan keselamatan kita demi akhirat. Kalau kita ingin sesat, kalau kita tidak ingin sesat, kalau kita ingin berada di atas petunjuk Allah, maka kita harus selalu bergantung dengan Al-Quran. Orang yang meninggalkan Al-Quran berbagai macam. Banyak macam-macamnya. Al-Ibnul Qayyim di sini mu'alif pada halaman 39 menyebutkan meninggalkan Al-Quran ada tiga hal. Ya, sebetulnya tidak lengkap beliau menyebutkannya, karena sebetulnya Al-Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid. Oh, jadi meninggal Al-Quran bukan dengan tiga hal, tapi dengan lima hal. Bukan dengan tiga hal, jadi ditambahkan dua saja, dua lagi. Pertama, meninggalkan Al-Quran dengan tidak mau mendengarnya dan mengimaninya. Hajrun sima'i wal imami. Yang pertama, meninggal Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, hajrun sima'i wal imami. Tidak, dengan tidak mau mendengarkannya dan tidak mau mengimaninya. Yang kedua, meninggal Al-Quran itu tidak mau mengamalkannya. Nah, di sini penulis menyebutkan yang terakhir, tidak mengamalkannya. Yang ketiga, meninggal Al-Quran yaitu dengan tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pijakan hukum. Ya, dia lebih banyak memberi pijak kepada selain Al-Quran, yaitu pada hukum-hukum buatan manusia. Tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai pijakan hukum dalam masalah-masalah perkara-perkara pokok agama atau perkara-perkara yang tidak pokok. Ya, hajur tahkim wa tahakum ilaih, tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai pijakan hukum. Yang keempat, hajur tadabur wa tafahumi, yaitu meninggalkan atau tidak mentadaburi dan memahaminya. Ini juga disebutkan oleh penulis pada poin kedua. Hajur tadaburi wa tafahumi, di mana meninggalkan Al-Quran bentuk yang lain adalah tidak mau memahaminya dan mentadaburinya. Yang kelima, yang terakhir, hajru al-shifa wa tadawi fi jami' amradil qalb, yaitu tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat hati. Ya, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat hati. Di mana banyak kaum muslimin menjadikan musik sebagai obat hati. Ya, menjadi obat hati. Jadi kalau lagi hati sedang gundah, di mana mereka lebih cenderung mendengarkan musik daripada Al-Quran. Dan ini banyak sekali. Meninggalkan Al-Quran sebagai obat hati. Ya, ini. Baik. Bulan jihad, bulan hawa nafsu. Bulan jihad adalah bulan hawa nafsu. Baik. Kita tahu hawa nafsu itu apa? Jadi ini hawa, definisi hawa nafsu kata ulama adalah kullu ma yukhalifu dalil. Setiap perkara yang bertentangan dengan dalil maka itu adalah hawa nafsu. Kullu ma yukhalifu dalil. Setiap perkara yang bertentangan dengan dalil maka itu masuk dalam kategori hawa nafsu. Baik. Bagaimana caranya kita menaklukkan hawa nafsu? Bagaimana caranya kita menaklukkan hawa nafsu? Dan mu'alim di sini pada halaman 43, pada hakikatnya beliau menukil dari perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Ahkam, dalam kitabnya Ighathatul Ahkam. Cara menaklukkan hawa nafsu, kata beliau rahimahullah ta'ala, dengan dua cara. Ya, di sini kita bacakan saja. Kita di sini sampai sore, insyaallah ya. Hah? Duh, gua gak mau deh. Sampai sore. Gak ada sini, gak ada tawar menawar. Sampai sore. Duduk, jangan pulang. Baik. Beliau dikatakan di sini, muhasabah untuk, ya. Jadi cara yang pertama untuk menaklukkan hawa nafsu adalah dengan muhasabah. Sedangkan muhasabah ada dua macam. Ini kata Ibnu Qayyim. Muhasabah ada dua macam. Muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah beramal. Muhasabah qabla al-amal wal muhasabah ba'da al-amal. Muhasabah sebelum beramal, saya kira jelas kita pahami dengan baik. Kita pertimbangkan hukumnya, manfaatnya, hukumnya apa, hal haram. Kemudian kita pertimbangkan manfaatnya, apakah ada manfaatnya atau ada maksadahnya. Itu kita pilih. Apakah sesuai dengan Allah atau tidak sesuai dengan Allah, apakah melahirkan firman Allah atau tidak melahirkan firman Allah, itu pertimbangan. Sedangkan muhasabah setelah amal ada tiga macam. Yang pertama, muhasabah ala fa'. Di mana kita perhitungkan ketaatan yang kita lakukan pada hari itu. Apa, bagaimana sholat wajib saya? Bagaimana sholat sunnah saya? Bagaimana ibadah saya ini? Ibadah saya ini. Pada hari itu, setiap hari kita itu, kita perhitungkan ibadah kita, ketaatan kita. Kemudian yang ketiga, ayat kedua, muhasabah terhadap amal yang kita tinggalkan. Terutama amal yang ditinggalkan itu maksiat. Pada hari ini maksiat apa yang dikerjakan? Pada hari ini kesalahan apa yang telah saya lakukan? Yang ketiga adalah hati benar untuk anak amri muda, lima perayaan. Yang ketiga adalah mempertanyakan diri kita. Kenapa kita melakukan sesuatu yang mubah? Apa motifnya? Apa alasannya? Kok yang mubah kita lakukan? Kok saya banyak baca koran pada hari ini? Kok saya banyak nonton TV? Kenapa? Kok saya banyak melakukan olahraga terlalu berlebihan? Kenapa pada hari ini saya terlalu banyak berlebihan? Ngobrol, ya? Terlalu banyak berlebihan dalam bercanda. Kenapa? Mubah memang. Tapi kenapa? Tanya. Lima perayaan. Wahai Allah demi Allah, apakah saya melakukan hal yang mubah karena Allah? Atau sekedar teringat, atau sekedar iseng? Saya pun lagi, kalau karena Allah, saya berolahraga supaya saya kuat beribadah, pahala. Kalau saya misalnya membaca tentang hal-hal buruk, misalnya tentang berita-berita buruk, tentang berita-berita kejahatan, berita-berita kemaksiatan, supaya saya makin mantap untuk jadi orang yang taat, supaya makin mantap dengan jadi orang yang baik, karena banyak sekarang orang jahat. Pahala, tapi kalau niatnya hanya supaya informasi, sekedar informasi, tidak ada nilai pahalanya. Berarti kita ketemu orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Baik, kemudian juga menunjukkan manfaat-manfaat muhasabah. Ada dua manfaat muhasabah. Yang pertama, istilah ala qulubi nafsi. Orang yang sering muhasabah, maka dia akan selalu mengetahui aib-aib dirinya. Orang yang tidak pernah merhatikan aib dirinya, justru lebih sering merhatikan aib orang lain karena dia tidak pernah bermuhasabah. Istilah ala qulubi nafsi. Orang yang banyak bermuhasabah akan lebih mengenal aib dirinya daripada aib orang lain, akan lebih perhatikan aib dirinya daripada aib orang lain. Yang kedua, orang yang sering bermuhasabah akan benar-benar mengenal hak Allah. Apa akan betul-betul mengetahui hak Allah atasnya? Apa hak Allah? Ya, ini. Baik, itu penjelasan daripada muhasabah. Jadi caranya, ayo ikhtiram. Cinta ini harus menjadi salah satu dari dua. Ini salah satu dari dua. Apakah kita diseru atau menyeru? Apakah kita mengajak atau diajak? Apakah kita memberikan pengaruh atau terpengaruh? Karena itu sunnah. Sunnatullah azza wajalla di alam semesta ini, kita akan menjadi dua, salah satu dari dua. Kita orang yang diajak atau mengajak, itu pasti. Kalau kita tidak ada, bukan termasuk orang yang mengajak kebaikan, kita pasti diajak kepada keburukan. Kalau kita bukan orang yang selalu berbuat kebaikan, pasti kita akan menjadi orang yang berbuat keburukan itu pasti. Tidak mungkin ada orang yang tangan-tangan atau tidak ada. Boleh. Orang yang tidak menyeru, dia akan diseru. Oleh karena ini dikatakan. Ya, perhatikan. Pada halaman 43, pada bagian terakhir. Berjihad melawan nafsu adalah membiasakan diri dengan amal soleh. berjihad melawan hawa nafsu adalah membiasakan diri amal saleh dan berupaya membersihkan jiwa dari penyakit hawa nafsu serta mengisi waktu dengan kebaikan. Karena, perhatikan, karena badan jika tidak disibukkan dengan kebaikan dan amal saleh, maka ia akan disibukkan dengan keburukan dan amal saleh. Itu pasti. Karena badan jika fisik kita ini jika tidak disibukkan dengan kebaikan amal saleh, maka ia akan disibukkan dengan keburukan amal saleh. Jadi beliau mengutip pernyataan ulama, ya, pernyataan ulama, walladzi la yad'u yud'a. Orang yang tidak mengajak, maka dia akan diajak. Jadi kan itu prinsip. Saya termasuk orang yang mengajak ma'ruf atau tidak. Kalau tidak mengajak ma'ruf, berarti kita akan diajak kepada yang mungkar. Itu pasti. Walladzi la yad'u yud'a. Orang yang tidak mengajak, dia akan pasti akan diajak. Dia pasti akan diajak. Orang yang tidak mau menyibukkan diri dengan amal saleh, pasti dia menyibukkan diri dengan maksiatan. Itu pasti. Baik. Yang terakhir, puasa dan ikhlas. Puasa dan ikhlas. Ayo lihat diterang. Di sini disebutkan bahwa beliau sering kali menyampaikan dalam kajian-kajiannya, orang yang ingin belajar ibadah maka mulai dari doa. Orang yang belajar ikhlas maka mulailah dari puasa. Karena ikhlas sangat identik dengan puasa. Sangat identik dengan puasa. Lebih identik dengan puasa. Kita kembali pada makna ikhlas. Ikhlas, Allah jelaskan. Ikhlas yang pertama maknanya tauhid. Makna yang pertama ikhlas adalah tauhid. Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahud-din, illa liya'budallaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan beribadah dengan ikhlas. Artinya adalah tauhid. Tauhid dapat ikhlas juga bermakna, makna yang kedua adalah ifradul haqqi bita'ah. Menjalankan perintah Allah. Ya, tidaklah kita menjalankan hal apapun melainkan karena perintah Allah. Tidaklah kita mengamalkan amalan apapun melainkan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Sebagai contoh, Allah mengatakan, kita berbakti kepada orang tua kita bukan karena orang tua kita telah melahirkan kita, bukan karena orang tua kita telah membesarkan kita, bukan pula karena orang tua kita telah banyak berbuat baik kepada kita di mana mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Bukan. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita bukan karena jasa mereka, jasa baik mereka yang sangat banyak, bukan karena kita utang budi, tapi kita berbakti kepada kedua orang tua kita karena perintah Allah. Begitu. Jelas. Jadi itu ikhlas. Kemudian makna ikhlas yang ketiga adalah taqdimul ridha 'ala al-makhluq, mengutamakan ridha Allah atas ridha makhluk. Artinya mengutamakan ridha Allah daripada ridha makhluk. Ini makna ikhlas sebagian dijelaskan para ulama, diantaranya yang sering dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian ayatul kiram, di mana nilai ikhlas pada ibadah puasa? Lihat, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan baginya ya, yang telah berlalu dari dosanya. Lihat, maksudnya adalah tidak ada motivasi bagi dirinya untuk melakukan ibadah puasa melainkan hanya mengharapkan pahala. Bukankah itu ikhlas? Dia hanya mengharapkan pahala karena menjalankan perintah Allah. Saya puasa karena menjalankan perintah Allah dan mengharap pahala, itu saja. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat identik dengan keikhlasan. Ditambah lagi dalam hadis Allah Azza mengatakan dalam hadis Qudsi, kullu 'amal ibn Adam illa seluruh amal anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Artinya Allah Azza wa Jalla menganggap ibadah puasa adalah ibadah yang identik dengan ikhlasan. Kenapa? Sehingga Allah Azza wa Jalla menganggapnya sebagai amal yang khusus baginya dan sangat bersifat rahasia. Berapa jumlah pahala yang akan diraih oleh seorang yang berpuasa tidak diketahui, tidak Allah beritahukan. Hanya Allah. Innahu li wa ana azdi, dan puasa adalah untukku, khusus bagiku, dan saya sendiri akan memberikan pahala. Kita tahu bahwa amal kebaikan minimal berapa? 10, paling banyak 700. Allah lipat ganda menjadi 700 kali lipat. Tapi Allah tidak sebutkan berapa pahala bagi ibadah puasa, karena ini adalah ibadah yang sangat rahasia dan khusus bagi Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang sangat khusus identik dengan ikhlas. Baik. Kemudian ikhlas, bagaimana cara kita ikhlas? Tidak ada kunci lain. Tidak ada caranya kita menghadirkan keikhlasan kecuali adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengenal Allah. Tanpa pengenalan diri kepada Allah, tidak akan mungkin kita mampu menghadirkan keikhlasan. Tidak akan mungkin kita mampu menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bisa kita baca dan bagaimana salaf dalam menerapkan keikhlasan mereka luar biasa. Contoh di singkatan sini, ya, beliau Ayub As-Sikhtiyani pada lepas bilang bagian terakhir. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah membaca Al-Quran dan menangis. Ayub As-Sikhtiyani membaca Al-Quran dan menangis. Tiba-tiba datang tamu menemuinya, lalu berkata, alangkah kuatnya kilatku. Bayangkan. Supaya tidak didapati Ayub As-Sikhtiyani menangis. Didapati oleh tamunya ditangka beliau menangis karena baca Al-Quran, dan sebelum tamunya itu mengatakan kenapa kau menangis baca Al-Quran, sebelum beliau ketahui bahwa beliau menangis, diketahui oleh tamunya bahwa beliau menangis karena baca Al-Quran, beliau langsung berkata, alangkah kuatnya pilek. Jadi beliau merahasiakan amal solehnya, di mana beliau menangis karena baca Al-Quran, tapi beliau katakan alangkah kuatnya pilek. Jadi demamnya itu luar biasa, pileknya luar biasa ya. Jadi begitu beliau katakan. Beliau mengatakan ini pileknya luar biasa, jadinya pilek sekali, puluhan kali saja. Padahal beliau menangis karena baca Al-Quran. Itu adalah beliau adalah orang-orang yang sangat pandai merahasiakan amal soleh. Yang terakhir maaf ini bulan silaturahim. Bulan silaturahim. Kita tahu bahwa silaturahim merupakan amal soleh. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa silaturahim merupakan amal soleh yang paling afdal. Amal soleh yang lebih, yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Amal soleh yang dapat melapangkan rezeki kita. Amal soleh yang dapat memperpanjang umur kita. Itulah silaturahim. Silaturahim maksudnya kata Ibnu Qayyim ada dua. Silaturahim terhadap rahim yang umum dan terhadap rahim yang khusus. Rahim yang umum adalah seluruh manusia, terutama mereka manusia, orang-orang yang seiman dan seakhir. Itu rahim namanya rahim yang bersifat umum. Rahim yang bersifat khusus adalah mereka orang-orang yang memiliki hubungan nasab dan darah. Itu kata beliau Ibnu Qayyim. Rahim yang khusus yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah dan hubungan nasab. Khususnya terutama adalah bapak ibu kita. Terutama adalah bapak ibu kita. Ma'asyar muslimin. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berkata, ya, menyebutkan kurba, menyambung silaturahim dengan kerabat, menyambung silaturahim dengan kerabat. Lalu kemudian ini menyebutkan kaidah dalam menafsirkan surat bersikap baik terhadap kerabat kalian, bersikap baik terhadap kerabat kalian. Maksudnya apa? Allah menyebutkan sifat kerabat. Menyebutkan sifat kerabat itu orang yang memiliki hubungan nasab. Mungkin memiliki hubungan darah. Kaidah mengatakan, innal hukma idza 'allaqa wasfan taqtaribu asraruhu fi quwwatin wa da'fa fa innahu yazdadu quwwatan yabdu quwwatu dhalik wa fa in kana mu'allaqan bil farada fa kullu man kana aqrab fa huwa awla wa aqrab an nas ilayhi fa haqqan bil birr wa ummuka wa abuk. Hukum ketika Allah menimpakan hukum, lalu hukum tersebut disifati oleh suatu sifat. Misalnya kalau katakan berbuat baik kepada orang lain, kan gitu. Allah sebutkan berbuat baiklah kalian kepada orang lain. Tapi orang lain Allah simpati dengan kerabat. Allah simpatkan dengan kerabat. Jadi berbuat baiklah sama orang lain yang merupakan kerabatmu. Maka yang kita terapkan dari kaidah ini adalah kullama izdadu quwwah, semakin dekat kerabat tersebut semakin besar pahalanya. Ketika Allah simpati orang lain yang harus kita sikapi dengan baik itu adalah kerabat, maka semakin dekat ya kekerabatan kita dengan orang tersebut, maka semakin akbar, semakin besar pahalanya. Makanya orang yang lebih berhak untuk kita silaturahim, kita sambung, kita jalin silaturahim dengannya, yang lebih berhak untuk kita berikan kebaikan, kita perlakukan dengan baik adalah ibu kita dan ayah kita, ibu kita dan ayah kita. Jadi ayo sekarang, kalau kita adalah orang yang bersilaturahim, Allah akan menyambung dirinya dengan kita. Tapi kalau kita andainya adalah orang yang pandai memutus silaturahim, maka Allah akan memutus dirinya dengan kita. Apa maksud dengan memutus diri Allah dengan diri kita? Apa yang maksud dengan menyambung diri Allah dengan diri kita ketika kita pandai bersilaturahim atau pandai memutus silaturahim? Ketika Allah mengatakan, apakah engkau mau aku sambung bagi orang yang selalu menyambung kau? Allah berkata pada rahim, apakah aku akan, dan aku akan putuskan orang yang memutus engkau? Rahim berkata, mau ya Rabb. Berkata Imam Ali dalam kitabnya Umdatul Bukhari dalam menjelaskan Sahih Bukhari, "Ai kinaya azim min ihsan wal qat'u minhu kinaya li hurmat ihsan." Artinya, orang yang pandai bersilaturahim, Allah akan berbuat baik. Allah akan menambah ihsannya. Allah akan menambah kebaikannya kepada orang yang pandai berbuat baik. Di mana kata beliau? Is'abu jalli wa musta'aratu ala mayumni. Di mana Allah selalu akan membantu setiap dia menghadapi kesulitan. Makanya orang yang pandai berbuat baik, ketika dia sulit, pasti ada yang membantunya. Allah akan bantu melalui orang-orang yang melalui hamba-hambanya, melalui makhluknya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, terutama orang yang pandai silaturahim, Allah akan selalu membantu setiap dia mengalami kesulitan, dan Allah selalu menolong ketika dia membutuhkan. Sedangkan orang yang selalu memutus dan mudah memutus silaturahim, di mana Allah haramkan kebaikan baginya. Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan membantunya ketika dia mengalami kesulitan dan kesengsaraan. Saya kira apa yang bisa kita petik dari dan kita apa namanya ya kita semi dari Ramadan, kita petik hikmah dari Ramadan, sudah kita lakukan banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Intinya bahwa kita harus mampu betul-betul menikmati Ramadan dan menikmati ibadah-ibadah Ramadan, dan kita lakukan semua dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, ya, karena iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Taala. Dan juga kita harus meningkatkan keilmuan kita dan juga pemahaman kita, karena tidak ada kebaikan yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya daripada pemahaman kita terhadap agama kita yang lurus dan benar. Dan orang yang baik adalah orang yang semakin bertambah umurnya, semakin meningkat kualitas amalnya. Dan orang yang buruk, orang yang hancur adalah orang yang semakin bertambah umurnya justru semakin merosot kualitas amalnya. Allahu ta'ala alam. Bismillah, kebenaran topik demikian yang sudah kita bahas dan kita urai dari buku yang sangat bagus ini, dan alangkah baiknya kalau dibaca karena ini buku sangat menyentuh, dan beliau Armen ini terkenal dengan gaya bahasanya yang sangat sangat bagus, ya, yang kita semua belum tentu bisa. Beliau sangat bagus ya, dalam menyampaikan dalam menghadirkan buku-bukunya dengan bahasa yang sangat enak dibaca, ya, walaupun sebagiannya saya nggak paham karena mungkin bahasa Riau. Saya nggak paham ada bahasa-bahasa yang ini bahasa Riau ini saya nggak paham, karena ini bahasa Melayu asli saya nggak paham, ya. Tapi paling tidak secara umum bahasa dia sangat bagus sekali. Demikian orang yang bermanfaat. Allah Taala alam. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya kita ingin bahas mengenai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai sore gimana? Boleh siap ya? Siap? Nanti saya nggak siap. Enggak ada hal yang saya penting sampaikan. Saya kira tanya jawab, saya tanya jawab ya. Kita masuk ke tiap sifat sosial Nabi. Mundur berapa menit lagi? Hah? 5 menit saya manfaatkan membahas sifat siam Nabi, terutama dalam penetapan Id, terutama dalam penetapan hilal, dalam menetapkan Ramadan, dan dalam menetapkan Id, dan menetapkan Id. Yang ingin saya sampaikan adalah ini. Ya, sebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengajarkan kepada antum sekalian bagaimana manhaj Ahlussunnah dalam menetapkan Ramadan dan juga dalam menetapkan Id. Karena banyak dari kita tidak paham, sangat tidak paham. Bertanyanya kita pada orang lain kabar Ramadan itu menunjukkan akan ketidakpahaman kita terhadap manhaj Ahlussunnah. Kita bertanya Ramadan kapan ya? Berarti kita tidak paham manhaj. Kita tanya orang lain. Kenapa kita tanya orang lain? Ketika kita bertanya tentang kabar Ramadan kepada orang lain menunjukkan bahwa kita tidak paham manhaj ahli sunnah, terutama dalam masalah-masalah ibadah kaum muslimin. Karena sikap kaum muslimin dalam menanyakan Ramadan dan Lebaran, jangan tanya kepada orang lain, jangan tanya kepada ormas, tunggu urusan pemimpin, tunggu urusan bagaimana tepat memutuskan Ramadan kapan, kapan, tunggu, jangan nanya, tunggu hasil urusan majelis. Ikhtibar tunggu bagaimana mereka menentukan kapan menentukan satu Ramadan dan kapan mereka menentukan satu Syawal atau satu atau 10 Zulhijjah itu hari Idul Adha. Tunggu, jangan tanya orang lain. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, saya ingin sampaikan di sini ayo al-Mukram bahwasannya dalam menetapkan Ramadan, menetapkan Id, Idul Fitri dan Idul Adha harus mempertimbangkan tiga hal, tiga perkara, tidak boleh tidak. Tidak boleh kita hanya berbicara perkara yang pertama, atau kedua, atau ketiga. Harus mempertimbangkan tiga hal ini. Harus, tidak boleh tidak. Yang pertama, al-hilal. Yang pertama adalah al-hilal. Ya, kita bersepakat bahwa menetapkan Id menetapkan Ramadan dengan hisab merupakan sebuah hal yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Syekhul Islam sendiri mengatakan dalam fatwa di sini di bawah, beliau mengatakan bahwa menetapkan Ramadan dan Id dengan hisab merupakan sesuatu yang menyelisih Al-Qur'an dan hadis serta menyelisih ijma ulama. Beliau mengatakan fa inna na'lam bil ittira' min din al-islam anna al-'amal fi ru'yati hilal as-sawm wa al-hajj aw al-'idda aw al-ilah wa dhalika al-ahkam al-mu'allaqa bil hilal bi khabar al-hakim annahu yara aw la yara la yajuz والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف القديم أصلا ولا خلاف الحديث إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاكم أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان حساب دل على رؤية فهم وإلا فلا كما تلطعوا dan sangat mendasar sekali bahwa agama Islam menetapkan dalam menetapkan satu Ramadan, dalam menetapkan Idul Adha dan juga Idul Fitri dan perkara agama lainnya seperti masalah iddah, ilah dan sebagainya merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan hilal, tidak bisa dengan hisab, tidak bisa dengan mengacu pada hisab, karena nas-nas terutama dari hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan kaum muslimin dalam menetapkan Ramadan dan Id adalah dengan hilal sangat banyak. Ditambah lagi para ulama sudah berijma bahwa dalam menetapkan Ramadan dan Id harus melalui hilal dan tidak ada khilaf di antara ulama. Wala yurofi khilaful qadim, dari dulu tidak ada, sampai yang sekarang pun tidak ada, kecuali beberapa orang yang nyeleneh. Ini ba'dhum ta'khiri mutafaqqihah, kecuali beberapa orang-orang yang mengaku ulama dan mereka adalah orang-orang yang nyeleneh, terutama setelah abad ketiga di mana mereka mengatakan kalau awannya mendung, kalau cuaca mendung maka bisa dengan hisab. Walaupun demikian kita beliau yang demikian adalah menyelisih dalil dan terutama dari hadis dan ijma para ulama. Kemudian ada itu sekarang hilal. Kita katakan hilal bahwa itu yang sunnah Rasulullah menetapkan Ramadan dan Id dengan hilal. Pertimbangan kedua, kita harus mempertimbangkan imam. Kita harus mempertimbangkan imam bahwasannya Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atii Allah wa rasulahu wa amrikum wa la mariman ta'ati Allah wa rasul dan amrikum. Perintah kepada pemimpin itu bukan main-main. Bukan hal yang biasa. Bahkan Syekhul Islam mengatakan taat pada pemimpin kurban ibadah yang dapat memberikan diri kepada Allah. Syekhul Islam mengatakan taat pada pemimpin kepada imam itu ibadah. Ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kapan itu ibadah? Kapan taat pada pemimpin merupakan ibadah? Kata beliau, pada saat kita mengikuti pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Misalnya kita bikin SIM karena mau mengendarai kendaraan, ibadah. Misalnya kita tidak melewati rambu lalu lintas, hijau, jalan, kuning, hati-hati, merah berhenti, pahala, jangan kira cuma selamat doang. Pahala karena ibadah. Nah, kita bikin KTP karena wajib dengan penduduk Jakarta atau penduduk Banten misalnya. Ibadah, ada pahalanya. Karena Allah perintahkan, kalau bukan ibadah kata beliau, tidak Allah perintahkan. Wati'u wa uli amri minkum ta'ati pemimpin kalian. Baik, dalam hal yang ma'ruf kita mentaati mimpi. Dalam hal yang ma'ruf kita mengikuti mimpi. Mengapa kita wajib mengikuti mimpi dalam hal yang ma'ruf? Yang pertama, dalam masalah ini. Dalam masalah mawon. Karena maksud sih. Yang pertama, menetapkan Id atau Ramadan dengan hisab, tidak ada satu ulama yang mengatakan itu mungkar. Memang mereka sepakat menyelisih hadis. Syekh Islam sudah jawab itu. Menyelisih sunnah. Menyelisih ijma ulama. Tetapi itu bukan hal yang mungkar. Walaupun beliau dalam ada fatwa mengatakan ini cenderung kepada bid'ah. Cenderung kepada bid'ah. Karena di zaman Rasul tidak ada ini. Kepada hisab itu tidak ada. Beliau sampai membantah berapa lembar orang yang mengaji kepada hisab, dibantah habis oleh beliau. Saya bantah ini nggak paham deh. Luar biasa, luasnya ilmu yang Islam ini. Dia bantah ilmu falak, dia keluarkan dalilnya, dia keluarkan hujahnya bahwa sepakat ulama falak tidak bahwa mereka bersepakat bahwa ilmu hisab itu tidak pasti, yang pasti itu yang hilang. Dibantah semua. Sampai saya masya Allah geleng-geleng luar biasa. Kita baca buku beliau mengapa membuat kita merasa tidak punya ilmu sama sekali. Dia bantah semua. Namun ayat beliau mengatakan bahwa meletakkan Id atau Ramadan dengan hilal itu bukan suatu hal yang mungkar. Suatu hal yang mungkar. Ya, bukan suatu hal yang mungkar. Kalaupun kata beliau cenderung pada bid'ah, anggaplah itu mungkar. Pertimbangan yang kedua adalah untuk menghindarkan diri dari mafsadah yang lebih besar. Untuk menghindarkan diri dari mafsadah yang lebih besar. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang sahih bahwa beliau harus mengatakan bahwa beliau SAW mengatakan as-shaumu yawma yutumunnas wal fitru yawma yutumunnas wal adha yawma yutumunnas. Berpuasa bersama kebanyakan kaum muslimin. Berlebar Idul Fitri bersama kebanyakan kaum muslimin dan berlebar Idul Adha bersama kebanyakan kaum muslimin. Dan Syekh Al-Bani di sini mengatakan ya. Ya, Salmonti pada 37 beliau mengatakan hadis tersebut menunjukkan annatus tabi' al-imam bahwa kaum muslimin itu harus ikut imam. Karena itu mengatakan berpuasa bersama kebanyakan kaum muslimin. Sekarang aja lebih banyak ikut pemerintah. Banyak mana ikut pemerintah dengan ikut hormat? Banyak mana? Pemerintah. Apakah lima bahwa manusia rakyat itu kaum muslimin ikut imam? Bahkan dikatakan bagaimana kalau tandanya imam mengatakan hari ini puasa padahal belum terjadi hilal Ramadan? Kata beliau, wa illa yarawa imam wujuba pada siang. Tapi kata beliau Syekh Ibnu, apabila imam pemimpin atau pemerintah mengatakan hari ini Ramadan padahal tidak ada hilal, ternyata besok. Kata beliau apa? Wasahi wajib atas kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa. Wajib tahu. Wa amara an-nas bi shaum fa innahu la yadhab, dan kita tidak boleh tidak taat. Kita taat. Kalau imam mengatakan hari ini Ramadan padahal tidak ada hilal, padahal besok lebarannya, kalau Ramadannya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk apa? Untuk puasa. Tapi kalaupun kita tidak mau puasa, kata beliau, wa yaqul adu mudah mati. Dia tidak boleh tidak taat. Kalaupun ada di antara kita yang tidak mau puasa, bi an la yubhiru insan fitrah. Wa inna lil sirah, maka dia tidak puasanya tapi diam-diam. Supaya apa? Tidak ada tidak ada timbul fitnah, tidak boleh ngajak, jangan taat. Di SMS, orang-orang ini tidak sunnah ini. Ini Ramadan tidak pernah, tidak ada hilal kok Ramadan. Lihat, bahkan saya dapatkan ustaz-ustaz seperti itu. Dikirim SMS, ini tidak sunnah, ini tidak sunnah. Subhanallah, lihat. Ya udah, ini Allah Ta'ala, Imam Ahli Sunnah. Lihat, wa inna min fi sirah. Kalau kita ingin tidak ikut pemerintah, diam-diam, jangan ngajak. Tapi itu pun mengatakan afdolnya adalah ikut. Karena bagaimanapun, imam itu harus diikuti. Ayo, yang berikutnya adalah, ya, yang berikutnya adalah bahwa yang berhak mengatasi atau mengurus perkara-perkara besar kaum muslimin pemimpin. Sehingga para ulama berpakat berijma disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah, disebutkan oleh Imam Al-Kai dalam kitab syarh usul ahli sunnah, disebutkan oleh Abu Ahmad bin Hanbal kitab sunnah, disebutkan oleh Imam Qallal kitab sunnahnya, dan banyak para ulama yang lain mengatakan bahwa perkara besar kaum muslimin misalnya perkara sholat jamaah, perkara sholat jumat, perkara haji, perkara umroh, perkara jihad, perkara id harus bersama imam. Subhanallah. Wal jumat, wal jamaah, wal jumat, wal id, wal haji, wal umroh, wal jihad ba'al imam ma'alilin berkiriam ila yawm qiyam. Perkara sholat, perkara jumat, perkara sholat jamaah, jumat, perkara id, perkara haji dan umroh, perkara jihad harus ditentukan oleh imam. Dan itu adalah ketetapan yang berlangsung dan berlaku sampai kiamat, tidak bisa dirubah. Artinya perkara besar kaum muslimin yang memberikan, yang berwenang mengaturnya siapa? Pemimpin. Ormas tidak berhak, itu mereka berhak untuk membantu, bukan mengacak-acak. Bukan malah bikin kacau, bikin bingung kaum muslimin, malah benar ini. Bahayanya kalau keluarga beda-beda, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Melvin. Ada yang pemerintah, artinya lebarannya beda-beda. Ada yang Senin, ada yang Selasa, ada yang Rebo. Allah, kekacauan. Ditambah lagi kaum muslimin. Pertimbangan yang ketiga dalam menetapkan Ramadan dan Id. Ayo ikhlas. Bahwasannya kita dalam menetapkan Ramadan dan Id jangan hanya mempertimbangkan hilal. Dan juga jangan hanya mempertimbangkan hal-hal yang lain. Tapi terutama hilal. Karena orang ngotot. Kalau sudah hilal Syawal ya tidak boleh puasa atau lebaran karena haram puasanya, katanya begitu. Walaupun pemerintah mengatakan besok tidak lebaran, pokoknya saya lebaran karena haram puasa. Ini terbantah oleh pernyataan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu dan Syekhul Islam menukil dalam kitab Fatawanya. Disebutkan riwayat dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ya, di mana Umar Khattab mengatakan di sini, di zamannya ada dua orang yang telah melihat Hilal Syawal. Di zamannya ada dua orang yang telah melihat Hilal Syawal. Orang yang pertama ketika melihat Hilal Syawal, beliau berdebaran sendiri, berbuka dan berdebaran sendiri. Kenapa? Karena telah melihat Hilal Syawal dengan kedua matanya. Yang satu lagi sudah melihat Hilal Syawal tapi tidak mau berbuka, tetap berpuasa bersama kaum muslimin. Dipanggil, sampailah khabar tersebut kepada Umar Khattab, dipanggil orang. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak berlebaran, apakah kamu sudah melihat Hilal Syawal? Naam ya Amirul Mukminin, sudah ya Amirul Mukminin, saya sudah melihat Hilal Syawal. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya tetap puasa dan saya tidak berani berlebaran. Kenapa kamu sudah melihat Hilal Syawal tapi kok kamu tetap berpuasa dan tidak berlebaran? Bukankah puasa itu haram kamu? Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, tidak mungkin saya berlebaran sedangkan saudara-saudara yang lain masih berpuasa. Yang satu lagi, Umar Khattab bertanya pada yang lain, sedangkan kamu gimana? Ya Amirul Mukminin, saya sudah melihat jelas hilal. Saya sudah melihat hilal dengan jelas, Hilal Syawal. Jadi wajib bagi saya lebaran. Haram bagi saya puasa. Oh begitu. Lalu Umar Khattab mengatakan, Umar Khattab menyalahkan siapa? Umar Khattab menyalahkan itu. Laula sahibu kalau jatuh kabar bang, kalau bukan karena teman kamu, kalau bukan karena memandang teman kamu, saya pukul kamu. Kalau ada orang, kalau Umar masih hidup, Umar masih hidup dikebukin sama Umar. Wallah. Kalau ada Umar Khattab masih hidup, Umar masih dihancurkan di bahari itu. Orang-orang yang mengatakan, haram puasa lebaran, haram puasa lebaran, haram puasa, dikebukin sama Umar. Umar Khattab menyalahkan, itu menyalahkan mereka yang tidak memperhatikan persatuan, kebersamaan. Ini itu kebersamaan. Bahkan Syekh Muslim mengatakan, puasa yang Allah haramkan, lebaran yang Allah inginkan, bukan lebarannya orang. Lebaran yang diharamkan di hari itu puasa, di mana kita makan bersama, minum bersama. Ada puasa dan lebaran yang dilaksanakan secara berjamaah, secara bersama, bukan lebarannya orang. Baca Syekh Islam di kota Palembang di Batara saja. Saya baca puasa di PKI habis oleh Syekh Islam. Lebaran yang mengharamkan puasa bukan lebarannya mereka, kelompok-kelompok tertentu. Tapi lebaran yang dilaksanakan secara bersama, terutama ketika bersama imam. Inilah cara penetapan id yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, termasuk juga Idul Adha. Dan saya sampai saat ini menganggap lemah yang mengatakan lebaran itu mengacu pada Mekah. Lebaran Idul Adha mengacu pada Mekah, dan Syekh Islam pun membantah, tetap mengacu pada Hilal, tidak kepada Mekah. Ya, beliau kalau bisa bahasa Arab silakan baca dalam jilid yang ke-26, beliau membaca pada bab siang. Beliau pun menekankan dalam masalah Idul Adha pun tetap mengacu pada Hilal, bukan kepada Mekah. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini tanya mana yang lebih tepat, azan karena mulai ceramah dilanjutkan? Ya terserah gimana, azan dulu kita, tapi sudah selesai sebetulnya. Yang saya mau sampaikan ini, sebenarnya kalau masalah puasa ya tinggal baca sendiri aja. Ya, buat sendiri kira tidak ada yang kurang jelas, tidak ada yang tidak jelas. Saya kira karena puasa setiap tahun saya kira jelas. Ya, saya kira di sini juga sudah muka mukanya muka pinter semua, sudah menguasai puasa dengan baik. Jadi apa yang mau diajari lagi? Tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Sudah perbaiki sudah insya Allah sudah melaksanakan ibadah puasa dengan benar, insya Allah asal semuanya kita berharap agar kita dipertemukan dengan Ramadan dan kita dipertemukan dengan Allah Azza wa Jalla, agar kita betul-betul mampu masa Ramadan dengan baik dan mengisi amal ibadah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sallam. Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.